warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmadu hamdal hamidin wa nashkuru syukra syakirin wa nusallimu 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama shalla huwa wa malaikati 'alaihi. Kita selalu memanjatkan puji dan puja kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layak ia dipuji sebagai sang pencipta. Dan juga kita memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bahasan Kitabul Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi atau diterjemahkan dengan dosa-dosa besar. Dan malam ini kita akan bahas dosa besar ke-16, masalah kesaksian palsu. Kita tahu teman-teman sekalian, di dalam Islam kita disuruh amal ma'ruf dan nahi mungkar. Disuruh selalu menyeru kepada kebaikan yang dipandang baik oleh Allah, dan disuruh selalu melarang kemungkaran yang memang dituduh ya, dan dianggap mungkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap muslim punya tanggung jawab terhadap hal tersebut. Dia harus selalu menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Maksud dalam substansial bahasan ini adalah menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, memberikan dukungan. Dukungan kita atau support kepada semua yang menyuruh kepada kebaikan dan semua yang melarang dari kemungkaran. Jadi selain kita yang melakukan, juga kita memberikan dukungan. Misal, di dekat rumah kita ada orang yang akan membuat acara pengajian, dan itu bagus, positif. Dimintalah kesepakatan, tanda tangan warga agar menyetujui pengajian tersebut. Berikan dukungan. Butuh bantuan, diberikan bantuan. Butuh ide-ide, nasihat, semua kita kasih, dukung. Ini masuk dalam bahasan menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan ini bagian daripada akidah kita. Sampai Syekh Abu Bakar rahimahullah al-Jazairi yang menulis kitab Minhajul Muslim, yang juga saya bedah buku beliau di YouTube cukup banyak, bagaimana beliau memasukkan dalam masalah bab beriman adalah beriman kepada wajibnya amal ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi teman-teman sekalian, memberikan dukungan juga termasuk hal yang diperintahkan. Dukungan untuk melakukan kebaikan di mata Allah dan dukungan untuk melarang yang Allah larang. Ada surat masuk juga dari RT, diminta tanda tangan warga supaya menolak adanya pezina di dalam komplek ini misalnya, atau pemabuk. Dukung, karena itu nahi mungkar. Jadi kita selalu memberikan apapun yang berhubungan dengan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, baik mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Di sini teman-teman sekalian, kalau kita memberikan dukungan, secara tidak langsung sebenarnya kita sedang memberikan kesaksian. Dan kesaksian dalam Islam sangat ditekankan dan merupakan ibadah tersendiri. Banyak hal di dalam agama kita yang membutuhkan saksi, seperti kasus adanya seseorang yang menuduh orang lain melakukan pelanggaran agama, zina misalnya. Maka dalam Islam harus dia bisa mendatangkan 4 orang saksi, 3 selain diri dia sendiri. Kalau tidak, malah dia yang kena hukuman. Ada orang minum khamar, kelihatan oleh seseorang, lalu dia mengatakan, saya melihat si fulan minum khamar. Kalau dia muslim terpercaya, maka kesaksian diterima. Dan ini bagian daripada ibadah. Siapapun yang berbuat kesalahan, lalu kita lihat, kita wajib memberikan kesaksian. Enggak boleh diam. Ada satu keadaan di mana ulama mengatakan boleh seseorang itu diam, dia tidak memberikan kesaksian kalau dia lihat mudaratnya lebih besar. Betul-betul dia kalau amar ma'ruf pada saat itu nahi mungkar, maka akan mendatangkan efek lebih besar. Maka dia berusaha menasihatin dengan cara dia sehingga dia tidak perlu mengeksposnya, tidak perlu menggunakan orang ketiga. Jadi kesaksian ini diperlukan, dalam agama juga ada. Kita tahu dalam pernikahan hal yang baik, ada saksi, harus ada saksi, bahkan itu rukunnya. Harus ada saksinya 2 orang yang terpercaya. Kita tahu dalam Surah Al-Baqarah juga diceritakan tentang masalah utang piutang, transaksi jual beli. Semua disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, fastashhidu shahidaini min rijalikum. selalulah gunakan dua orang saksi dari laki-laki kalian yang terpercaya. Hampir semua kegiatan-kegiatan disuruh perintahkan untuk mendatangkan saksi. Kalau saksi ini tidak ada, maka ada beberapa hukum syar'i di mana boleh seseorang menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Bahkan kalau seseorang memberikan kesaksian buat dirinya sendiri, maka berarti secara hukum dianggap sudah sah. Seperti misal, ada orang tertangkap mencuri, lalu dihadililah dia, ditanya, apa kau mencuri? Dia jawab, iya, saya mencuri. Kesaksian untuk dirinya sendiri. Maka berarti hukum sudah berlaku. Siapapun yang memberikan kesaksian terhadap dirinya berarti berlaku. Ini seperti datangnya beberapa orang sahabat yang pernah berzina kepada Nabi SAW, memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri. Saya berzina ya Rasulullah, hukum saya. Saya berzina ya Rasulullah, sucikan saya. Gitu kan? Jadi memang mereka memberikan kesaksian, ini diterima kalau dia memberikan kesaksian diri dia sendiri. Atau dia memberikan kesaksian dari diri dia sendiri tapi khusus di bab suami istri. Misal, kalau ada seorang suami curiga dengan istrinya melakukan perbuatan zina, tapi memang kecurigaan ini diikuti dengan bukti-bukti, dia tahu, dia lihat dengan mata kepala, tapi tidak ada saksi lain, khusus suami istri. Bagaimana caranya? Ini namanya ada li'an. Saling melaknat satu sama yang lain nih. Di zaman Nabi Muhammad SAW telah datang seorang laki-laki lalu berkata, ya Rasulullah, istri saya nih selingkuh dengan laki-laki lain dan saya lihat. Lalu kata Nabi SAW, tanya istrinya, apa kau lakukan? Dia bilang, tidak ya Rasulullah, ini suami saya dusta. Ribut nih dua orang di hadapan Nabi SAW. Yang satu mengatakan pasti, yang satu mengatakan tidak. Nabi SAW mengingatkan, sebelum kalian menggunakan hukum li'an, li'an ini satu sama yang lain saling melaknat, nanti akan saya sebutkan caranya, dan ini yang diperintahkan dalam agama, bukan seperti kita di Indonesia ada sumpah pocong, itu enggak ada, dipakein kain kafan, dibacai surah Yasin, kemudian disuruh dikutuk, ini tidak pernah ada sunnah dari Nabi SAW, tapi yang ada li'an ini. Maka Nabi SAW ingatkan, hati-hati loh, azab di akhirat lebih berat. Di dunia ini ringan, hanya sekedar kebongkar kedok, bertaubat pada Allah. Orang-orang tahu kalau dia sudah taubat, tidak ada masalah. Lebih baik begitu daripada ngotot dengan kesalahan. Suami diingatin, istri diingatin, tetap dua-duanya ngotot. Suaminya bilang, ya Rasulullah dia selingkuh. Istri mengatakan, tidak, dia dusta. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, kamu suami tidak punya saksi? Tidak punya saksi. Baik. Sekarang kamu ucapkan 4 kali, bersumpah atas nama Allah. Saya bersumpah atas nama Allah kalau istri saya ini selingkuh. Begitu terus sampai 4 kali diucapkan sama dia. Dan yang kelima, dia mengatakan, laknat Allah ya, menimpa kalau saya dusta. Gitu. Lalu Nabi SAW pindah ke istrinya. Kamu sekarang sumpah. Demi Allah, dia bohong. Tuduh istri, tuduh suaminya. Demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong, demi Allah, 4 kali. Yang kelima, murka Allah akan datang pada saya kalau saya dusta. Kejadian ini sangat besar di zaman Nabi SAW, karena rupanya dua-duanya ini saling mempertahankan pendapat karena takut malu gitu. Setelah sumpah tersebut terjadi, maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah pasti seseorang di antara kalian berdusta. Enggak mungkin, salah satunya pasti bohong nih. Dan ingat, azab akhirat lebih keras, diingatkan oleh Nabi SAW. Setelah itu, di sini keluar sebuah hukum teman-teman sekalian, kalau terjadi li'an seperti ini, saling melaknat ya, menuduh, baik si suami yang menuduh kayak tadi kasus sahabat ini, atau istri yang menuduh suaminya, tidak punya saksi, dia boleh bersumpah dengan cara tadi. Tapi permasalahannya, setelah li'an, mereka akan terceraikan abadi. Nggak ada lagi istilahnya rujuk, nggak ada lagi. Ini cerai abadi ini. Mustahil, sudah haram mereka bersatu. Kalau sudah saling laknat, sudah haram mereka bersatu. Maka Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan menceraikan mereka selamanya. Keduanya ini dipisahkan selamanya. Lalu si mantan suami ini berkata, ya Rasulullah, mahar saya pernah bayar mahal. Kata Nabi SAW, maharmu telah terbayar dengan kau menghalalkan kemaluannya. Sudah selesai. Selama dia jadi istrimu, kamu sudah menikmatinya. maka berarti sudah selesai mahar kamu di situ. Lalu dipisahkanlah oleh Nabi SAW. Tentu saya sendiri pribadi tidak pernah menemukan ada lanjutan hadis ini. Artinya apakah nanti ada yang tertuduh di situ salah satunya kena laknat Allah, Allahu a'lam, gitu kan? Karena si suami kalau dusta dia kena laknat, kalau si istri dia kena murka, gitu. Ini jelas akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau terjadi proses ini, maka boleh diterima kesaksian salah satunya. Di dalam kasus pengadilan, kalau seseorang membutuhkan kesaksian, saksinya harus dua orang laki-laki yang terpercaya. Dan kalau tidak ada, diganti satu laki-laki dengan dua perempuan. Kalau seandainya dia sudah mendatangkan saksi di pengadilan misalnya, kemudian saksi ini dusta, cuma dibayar sama dia supaya datang memberikan kesaksian, maka semua kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik yang datang dengan palsu, misal surat tanah palsu lah, apalah semua palsu, kemudian yang jadi saksi juga ini akan menjadi bahaya nih, karena ini kesaksian palsu ini berat sekali. Nanti kita dengarkan dalil-dalilnya dan bahasan kita tentang masalah orang seperti itu. Dia datang ke pengadilan atau dia sampaikan kepada orang lain, dia berikan kesaksian kalau si fulan ini enggak salah atau si fulan ini salah. Padahal dia tahu sebenarnya itu tidak benar. Mungkin hanya karena dibayar. Ya, saya tahu ini ada beberapa orang subhanallah begitu. Dipanggil saja jadi saksi, dikasih duit transport sedikit, dia mau saja datang. Lupa kalau ini azabnya Allah berat. Makanya di sini harus hati-hati karena kesaksian palsu ini berbahaya. Banyak hal yang masuk dalam kesaksian palsu ini teman-teman sekalian. Kalau ada seseorang di luar sana insya Allah, dia datang diberikan temannya, mungkin karena temannya, mungkin karena kerabatnya, lalu dia bela, berikan kesaksian walaupun dia tahu ini salah. Maka di sini masuk dosa besar bagi dia. Dan di sini banyak rentetan dosa. Pertama, dia memberikan kesaksian palsu, dosa. Yang kedua, dia akan memberikan dukungan terhadap orang yang salah, ini dosa sendiri. Yang ketiga, dia akan menghalalkan harta haram atau sesuatu yang haram bagi orang yang dia bela. Yang keempat, dia akan mendzalimi orang yang sedang diambil haknya. Banyak ini rentetannya. Yang kelima, kalau dia terima bayaran, dia dan yang sedang berbuat palsu ini, dua-duanya akan makan yang haram. Rentetan lima dosa dengan satu perbuatan salah. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu ini sangat diharamkan di dalam agama Islam. Saya kasih contoh, banyak orang kadang-kadang dia memberikan kesaksian palsu tapi tidak sadar. Atau mungkin setengah sadar. Seperti misal, mungkin akhwat kita di sana di belakang ada ditelepon oleh temannya, sahabat dekatnya. Sahabatnya ini lagi pengen jalan-jalan sama temannya. Apalagi kalau bermaksiat, jalan sama lawan jenis misalnya. Lalu dia telepon sahabatnya, si A telepon sahabatnya si B, dua-duanya perempuan misalnya. Atau bisa jadi laki-laki, sama saja. Si A telepon kepada si B, lalu berkata, nanti kalau istri saya telepon, atau nanti kalau suami saya telepon, bilang saya lagi di rumahmu ya. Dia bilang, iya, oke, baik. Karena persahabatan nih ceritanya, persahabatan untuk masuk neraka nih. Oke lah, suaminya telepon. Istri saya lagi di situ, oh iya lagi di sini, lagi di kamar mandi nih, lagi masak, lagi apa, dusta semua. Lalu istrinya tenang, suaminya tenang, padahal sebenarnya lagi selingkuh nih. Atau terbalik, mungkin istrinya telepon suaminya, teman suaminya, apa suami saya di sana, oh iya ada nih, dari tadi pagi nih di sini, padahal dari tadi pagi gak kelihatan batang hidungnya. Dusta, kesaksian palsu. Ada orang sahabat naik mobil, temannya mau jual mobil. Begitu transaksi sama orang, ini mobil pernah tabrakan gak? Gak pernah. Tuh tanya aja teman saya. Oh iya gak pernah. Main langsung aja gak pernah nih. Padahal mobil itu mungkin sudah 7-8 kali tabrakan. Haram. Kesaksian palsu semua. Dan kalau kita mau rentet contoh di masyarakat ini banyak sekali. Banyak sekali. Terlalu banyak. Gitu kan? Nota palsu lah. Apalah. Macam-macam. Teman-teman itu hari yang saya bilang masalah asuransi misalnya. Klaim mobil. Klaim mobil kalau satu kali tabrakan 200 ribu. Baik, ini tabrakan nih. Ini ternyata tabrakannya di lima sisi, mungkin waktunya lain-lain. Kalau tidak salah itu hari saya disampaikan klaimnya harus 2 minggu atau 3 minggu lah. Waktu orang konsultasi dengan saya tanya, ternyata 2 minggu atau 3 minggu. Kalau lewat dari ini sudah enggak boleh lagi diklaim. Dianggap sudah lewat. Baik, ada orang yang tabrakan sudah 3 bulan lalu, 4 bulan lalu, lalu dia buat kesaksian palsu. Ini tabrakan nih, ini sama nih, direkayasa cerita. Ini waktu saya tabrak becak di sini, yang di sini motor tabrak saya, yang ini pohon kena, yang ini rekayasa semua. Supaya hanya bayar 200 ribu. Padahal ini sudah 5 kejadian yang berbeda. Saksi palsu lagi. Saya pernah bahkan dapat informasi bengkelnya pun ajak kerjasama tuh. Udah gini aja Pak, daripada ini banyak nih masalahnya, saya perbaikin satu mobil deh. Tulis aja 7 klaim atau berapa klaim, bayar 1.400.000, 1.500.000, berapalah dikali 250 atau 200.000, oke. Nanti saya buatin, kita laporin ke asuransi. Asuransi gak ngerti, cuma tahu laporan. Kesaksian palsu lagi. Teman-teman yang kerja di kantor nih, temannya telat datang, nanti kamu absenin saya ya. Absen, padahal temannya gak datang ya, telat 1 jam. Ini semua kesaksian palsu nih, nggak boleh. Untungnya sekarang sudah ada teknologi jempol, gitu. Tapi tidak semua orang pakai jempol nih. Pinjam jempol gimana caranya? Tapi biasanya ada beberapa seperti proyek-proyek building, tukang-tukang, itu kan masih manual tuh biasanya, masih pakai coret-coret, daftar biasa, paraf. Ini kalau tidak jujur bahaya nih, kesaksian palsu lagi. Dan sekian banyak contoh-contoh kesaksian yang luar biasa, luar biasa. Saya subhanallah ngisi pengajian di salah satu tempat, terus saya bilang hadis Nabi SAW yang berbunyi, yang saya sampaikan pertemuan yang lalu, siapapun laki-laki yang mengiming-imingkan seorang wanita dengan bersumpah atas sama Allah, janji-janji, bohong, dia tahu dirinya bohong, Allah tahu dia bohong, kalau kau nikah sama saya akan berikan mobil, rumah, dan seterusnya. Ternyata dusta dan dia tahu dusta, Allah tahu dusta, maka dia akan bertemu, sehingga terhalalkan kemaluan perempuan tersebut, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Subhanallah, ada satu orang bertanya sama saya, Ustaz, saya waktu nikah, saya tidak mampu, tapi saya bilang sama mertua saya, rumah di sebelah bapak ini, calon mertuanya, harganya berapa nih? Kesannya kayak mau nawar rumah. Mertuanya pikir, calon mertuanya pikir ini orang kaya, nawar rumah nih. Sampai dibawain sertifikat tanah. Dia bilang, enggak, saya enggak mau beli surat, saya mau beli tanahnya. Mertuanya tambah yakin nih. Padahal dia niatnya ini sudah enggak benar nih. Karena niat dia sebenarnya adalah dia tidak mau beli tanah. Dia bilang sama saya sendiri, saya niatnya memang tanah yang ditaruh di ember. Niatnya mau diambil sebagian tanah di ember, bukan tanah mau beli rumah kita, saya enggak mampu. Bagaimana hukumnya? Saya bilang, antum lebih tahu niat antum sendiri. Tidak perlu tanya ustadz kalau begitu tuh. Sudah tahu niatnya, gitu kan? Tapi itu dulu, ya terserah. Dulu-dulu, berarti sudah itu tetap dicatat oleh Allah pelanggaran. Karena kemaluan si istri ini terhalalkan gara-gara ini kesaksian palsunya dia nih. Ya kan? Dia merekayasa keadaan. Dan subhanallah, semua dusta, kesaksian palsu begini, rekayasa keadaan, putar balik kata, apa enaknya itu? Coba teman-teman pikirin, dapat apa ini? Kadang-kadang subhanallah saking gugupnya sampai salah ngomong. Padahal kalau dia jujur, enak tuh, lancar ngomongnya, enggak ada masalah. Jujur. Apa yang mesti ditakutin sih? Salah ya sudah, saya minta maaf, perbaikin, selesai. Orang mukmin enak kok hidupnya. Tapi memang ada orang subhanallah yang merumitkan hidupnya sendiri. Baik, kesaksian palsu ini teman-teman sekalian diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam dosa besar yang ke-16. Beliau mengangkat dalil pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yashhaduna az-zur. Salah satu sifat hamba Allah Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang dan Allah menyayangi mereka adalah mereka tidak pernah memberikan persaksian palsu. Gak pernah. Teman kita telepon, nanti kalau saya dibilang ada di rumah kamu bilang ya, oh maaf saya gak bisa dusta. Haram dalam agama. Kamu gak ada, kamu gak ada. Udah. Nasihatin, untuk apa kamu dusta? Nasihatin. Saya nanti besok mungkin telat datang, kamu absenin ya. Maaf saya gak bisa. Kamu haram loh, gaji kamu haram kamu ambil. Gak boleh, saya pun haram. Dosa bertumpuk-tumpuk di situ. Untuk apa? Larang, jangan ikut-ikutan. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang akan disayangi oleh Allah, justru yang tidak memberikan persaksian palsu. Selanjutnya juga di sini Al-Hajj ayat 30. Di dalam athar disebutkan bahwa kesaksian palsu menyamai syirik. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan surah Hajj ayat 30, A'udhu billahi minasyaitanin fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu kawrazzur. Jauhilah kalian, oleh kalian berhala-berhala yang najis, syirik. Tidak boleh minta-minta pada benda-benda itu. Dan juga jauhilah perkataan-perkataan dusta. Di sini kawrazzur masuk dalamnya perkataan dusta. Setiap perkataan dusta mengandung persaksian dusta. Setiap persaksian dusta mengandung perkataan dusta. Dua-duanya sama nih. Ya? Karena orang kalau dusta, maka dia sebenarnya sedang menyaksikan buat dirinya sendiri kalau dia dusta. Jadi ada dosa dusta, ada dosa persaksian. Sama orang kalau memberikan kesaksian palsu, dia sebenarnya juga sedang dusta. Dua dosa sekaligus. Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan dalam ayat ini, Al-Hajj ayat 30, antara syirik, dosa yang berat sekali, dosa besar pertama yang kita katakan induk dosa besar, dengan perkataan dusta. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak di kitab Al-Ahkam nomor 98 dan beliau mensahihkannya. Kata Nabi SAW, "La tazulu kadama syahidiz zuri yaumal qiyamah hatta tajiba lahu an-nar." Tidak akan bergeser kedua kaki seseorang yang memberi kesaksian palsu sehingga dipastikan neraka baginya. Pasti masuk neraka kalau tidak sempat dia taubat. Sebagian ulama mengatakan persaksian palsu, kalau dia ingin selamat dari api neraka, butuh memperbaiki dari dua sisi. Yang pertama taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mengembalikan segala hak dan nama baik serta martabat, ya, jabatan oleh orang yang sudah dijatuhkan oleh dia. Dua-duanya, kalau enggak bisa. Ini hampir sama dengan gunjing, fitnah, semua sama. Kata Imam Az-Zahabi, orang yang memberikan kesaksian palsu telah melakukan banyak sekali dosa besar. Di antaranya membuat-buat dusta. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mu'min ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberi petunjuk orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Kata ulama tafsir, subhanallah, dusta ini akan membawa orang pada pelampauan batas. Selalu terjadi itu. Kalau udah dusta, itu akan melampaui batas. Melampaui batas dosa juga sendiri. Dosa besar lagi itu. Nanti ada bahasannya, melampaui batas dalam perbuatan dosa, itu dosa sendiri. Seperti misal gini, ada orang berzina. Besok buat lagi dia. Lusa buat lagi dia. Dia dusta sekali, dusta lagi sampai 10 kali. Dia riba-riba terus. Ini namanya melampaui batas. Sudah tahu haram, diulang-ulangin. Itu dosa sendiri. Ribanya dosa, zinanya dosa, ya. Dan ditambah lagi melampaui batas ini dosa sendiri. Ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya di akhir-akhir buku ini, gitu kan? Karena memang poin ini adalah dosa sendiri. Di dalam hadis, hadis yang lain berbunyi, Syahidul zuri la tazulu kadamahu hatta yujiba Allahu lahuma an-nar. Orang yang memberi kesaksian palsu tidak akan bergeser kedua kakinya pada hari kiamat hingga Allah mewajibkan, ya, pada dia dan seluruh tubuhnya api neraka. Kemudian selanjutnya hadis yang diangkat oleh beliau, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanata wal kadzib. Seorang mukmin diciptakan dengan segala kecenderungan tabiat, bisa ada perbuatan dosa kecuali berkhianat dan dusta. Ini kalau sudah ada pada diri seseorang, berarti ini sudah luar biasa, sudah berbahaya, sudah mengganggu keimanannya. Ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, teman-teman sekalian, ditanya Nabi kita Muhammad SAW oleh para sahabat, apakah orang mukmin itu berzina? Kata Nabi SAW, iya. Apakah orang mukmin itu riba? Bisa turun riba? Kata Nabi SAW, iya. Apakah orang mukmin itu bisa jadi pengecut, takut dalam berperang? Kata Nabi SAW, iya. Lalu pertanyaan terakhir, apakah orang mukmin itu dusta? Kata Nabi SAW, sama sekali tidak. Bayangin. Artinya kalau orang mukmin itu mungkin ada yang lain-lain bisa, tapi kalau dusta sudah enggak bisa nih. Dusta, teman-teman sekalian, akan membuat ketidaktenangan jiwa. Kejujuran sebaliknya akan menyelesaikan permasalahan. Mungkin kita sesak napas di sekarang, mau ceritain tapi berat, cuman jujur, ya sudah sampaikan. Selesai, clear pada saat itu. Betul pahit, tapi clear. Besok enggak ada lagi masalahnya, sudah selesai. Saya minta maaf udah. Orang itu cuma mau ungkapin lagi, saya sudah minta maafkan, saya salah. Enggak apa-apa, udah clear. Tapi kalau dusta, datangin dusta yang lain, setiap ditanya dusta lagi, sampai kapan nih? Rentetan dosa terus-menerus berjalan, sementara dustanya sudah dosa besar, melampaui batasnya dosa besar. Kata beliau yang kedua, selain membuat-buat dusta, ini dosa besar sendiri. Orang yang bersumpah palsu menzalimi orang yang dilawannya dengan kesaksian palsu tersebut, sehingga dia bisa mengambil harta, kehormatan, dan nyawa orang yang sedang dizalimi oleh dia. Berarti ada dosa kezaliman. Masuk di dalamnya, di sini mengambil hartanya, mencoreng kehormatannya. Ini dosa sendiri semuanya. Mencoreng kehormatan muslim, dosa. Mengambil hartanya, dosa. Sampai merenggut nyawanya, dosa. Misal orang itu dieksekusi mati gara-gara kesaksian palsu dia. Ini semua dosa. Ketiga, orang yang menzalimi orang yang dibela dengan kesaksian palsu tersebut, yang dengan kesaksian palsu itu orang yang bersaksi mendatangkan harta yang haram baginya, kemudian dia mengambilnya karena kesaksian palsu tersebut, maka karena itu wajib ia mendapatkan neraka. Jadi tadi orang yang memberikan kesaksian palsu, otomatis dia sendiri kalau terima bagian imbalan, dia akan dapat yang haram. Yang sedang dia bela dengan kesaksian palsu juga makan yang haram. Dosa lain lagi. Bertumpuk dosa di atas dosa ini. Kemudian beliau mengangkat hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Syahadat nomor 2680, dan Imam Muslim menyebutkan dalam Kitab Al-Aqdiyah dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, "Man qadaitu lahu min mali akhihi fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan min nar." Barang siapa yang aku putuskan menang dalam sebuah sengketa tanpa hak dari harta saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya itu berarti saya memutuskan sepenggal azab dari neraka untuknya. Jadi teman-teman sekalian, antum lebih tahu, subhanallah, dosa itu berkecamuk dalam hati seseorang. Kalau seandainya kita sudah tahu kita salah nih, awalnya kita ngotot membela diri karena takut malu lah, martabat lah, jatuh dari jabatannya akan hilang lah, dan seterusnya. Tapi hati kita Allah terus kasih gejolak, rasa khawatir, takut. Lebih baik sebenarnya kita berhenti pada saat itu. Sudah. Mau malu itu enggak ada masalah deh, sudah. Memang saya yang salah, kemarin saya niatnya begini begini begini. Minta maaf ya, clear. Udah. Selesai. Lebih baik begitu daripada kita paksakan. Karena kalau dia paksakan, selain dosa-dosa bertumpuk, dipastikan nanti akan menjadi penyebab dia masuk dalam api neraka. Dan hati-hati teman-teman sekalian. Ada orang-orang yang kalau dia berbuat salah sama orang lain, gitu kan, Allah masih berikan kesempatan dia untuk bertaubat dengan cara misal dia minta maaf sama orang yang sedang dia zalimi. Lalu orang yang terzalimi itu memaafkan, ya sudahlah, saya maafin karena dia datang. Tapi ada orang, subhanallah, karena dia niatnya buruk sampai dia kejar-kejar pun orang yang terzalimi, nantinya tidak mau, atau mungkin hilang orang itu, nggak ada lagi, sehingga dia sulit untuk membersihkan dosanya. Dan ini berbahaya buat dia. Ini berbahaya sekali, teman-teman sekalian. Jadi hati-hati, banyak orang begini, zalim, zalim luar biasa, terlalu zalim. Kasus misalnya ada orang mau utang, merengek-rengek waktu mau pinjam uang. Begitu selesai waktunya, orang yang punya piutang datang seperti orang itu kesian yang mengemis. Ini zalim luar biasa ini, luar biasa zalimnya. Lupa waktu dia rengek-rengek kemarin tuh. Minta modal terus lariin uangnya orang. Apa yang didapat tuh? Kebahagiaan apa? Nginap di hotel, makan makanan mewah, berzina misalnya, minum khamar, habis itu habis. Padahal semua dosa ada konsekuensi pembersihannya. Untuk apa gitu? Yang keempat kata beliau, orang yang memberikan kesaksian palsu berarti telah membolehkan sesuatu yang diharamkan dan dijamin oleh Allah Ta'ala agar tidak dilanggar, berupa harta, darah atau nyawa dan juga kehormatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari dalam Kitabul Adab nomornya 665 dan juga Imam Muslim sebutkan dalam Kitabul Bir Wasilah dan seterusnya. Kata Nabi SAW, kullul muslimi alal muslimi haram maluhu wa damuhu wa irdu. Setiap muslim atas muslim yang lain hukumnya haram hartanya. Enggak boleh antum menipu, enggak boleh ambil haknya orang muslim, tidak boleh sama sekali, haram. Darahnya tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan hak Islam, dan kehormatannya enggak boleh ganggu keluarganya. Jangan cemburu, oh ini teman saya kok istrinya cantik ya, diganggu istrinya orang, haram, enggak boleh. Itu kehormatannya dia, enggak boleh. Masya Allah, tinggal berdoa sama pemilik langit sana, ya Allah berikan saya istri lebih baik daripada istrinya. Boleh. Atau seperti istrinya, atau seperti ini. Misalnya kita berdoa lain, tapi kalau kita menghilangkan atau mengganggu kehormatan, berbahaya. Ini enggak boleh. Ada orang begitu, orang berhasil, sukses punya perusahaan kah, punya usaha kah, atau sukses di pendidikannya kah. Hasud, subhanallah. Hasud yang datang merusak hatinya sendiri. Dan ini berbahaya. Ini semua hukumnya haram, dosa sendiri lagi nih. Kemudian juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair, al-ishraku billah wa uququl walidain wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur, fama zala yukarriru hatta kulna laytahu sakat. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar, induknya dosa besar, yang pertama, syirik, mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, berkata dusta dan memberikan kesaksian palsu. Kata para sahabat, beliau terus sallallahu alaihi wasallam mengulanginya hingga kami berkata semoga saja beliau diam. Jadi beliau mengulang-ulangi terus tuh dengan perkataannya. Hati-hati kata Nabi SAW, syirik, durhaka dengan orang tua, perkataan dusta dan kesaksian dusta. Hati-hati. Bayangin teman-teman kalau saya bicara ini dari awal ceramah sampai akhir sebentar azan begitu terus. Telinga antum bisa bengkak tuh. Jangan syirik, jangan durhaka sama orang tua, tinggalkan dusta dan jangan berikan kesaksian palsu. Terus saya ulangin. Itu berat di telinga seseorang tuh, kan gitu. Kalau terus-terus diulangin. Maka Nabi SAW mengulangin saking pentingnya. Sebagian ulama mengatakan, kesaksian palsu dan dusta ini subhanallah adalah sifat munafik. Sebagaimana kita tahu kata Nabi SAW, ada empat hal pada diri seseorang. Ada empat hal kalau ada pada diri seseorang, pastikan dia munafik tulen sampai dia tobat. Kalau dia berkata, dia dusta. Yang paling pertama, selalu dusta yang diingatkan nih. Dan yang kedua, kalau dia berikan amanah dia berkhianat. Kalau dia diberikan dia berjanji dia ingkari, dan kalau dia bertengkar atau berdebat dia curang, gitu kan. Jadi ciri khasnya orang munafik memang dusta. Subhanallah, dusta ini teman-teman sekalian dan persaksian palsu ini merusak segala sesuatunya, bahkan tatanan masyarakat jadi rusak semua. Moralitas jadi rusak. Ya. Orang dusta, suami dusta sama istrinya, istri sama suaminya, meretakkan hubungan tuh. Enggak ada manfaatnya. Orang tua dusta pada anaknya, itu merusak hubungan dengan anaknya. Sampai kata Nabi SAW waktu beliau sedang mendatangi rumah seorang sahabat yang kebetulan meriwayatkan hadis ini istrinya sahabat itu. Saya lupa sekarang namanya siapa, tapi hadis ini Bukhari, riwayat Bukhari. Waktu Nabi SAW lagi di rumahnya, kemudian perawi hadis ini anaknya ibu itu, anaknya orang tua yang sedang didatangin. Kemudian ibunya mengatakan, kesinilah wahai anakku. Lalu dia menggenggam tangannya ibu tersebut. Kata Nabi SAW yang lagi bertamu di situ, apa yang sedang kau akan berikan kepada anakmu di tanganmu itu? Dia bilang, kurma ya Rasulullah. Lagi digenggam kurma. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kau telah ya menipu dia, yang kau genggam tidak ada, hanya sekedar memanggil dia supaya datang, maka kau telah tercatat sebagai seorang pendusta. Pendusta. Ini enggak boleh. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari juga, kata Nabi SAW, kalian harus selalu jujur. Jujur lawan dusta. Karena jujur akan membawa kepada kebajikan. Kebajikan akan membawa kepada surga. Seseorang terus saja berkata jujur, terus dia jaga komitmen jujur, sepahit apapun, gitu kan. Sampai Allah catat dia sebagai siddiq. Siddiq kita tahu derajat tertinggi di surga. bersama dengan para nabi-nabi seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, terus jujur sampai Allah catat dia menjadi siddiq. Dan hati-hati dengan dusta, kata Nabi SAW, karena dusta itu akan membawa kepada kefajiran. Fajir itu buruknya akhlak, pelanggaran-pelanggaran agama gitu kan. Dan dia akan membawa pelakunya pada neraka. Seseorang terus saja berdusta sampai Allah mencatat dia sebagai seorang pendusta. Ini bahaya sekali. Baik, ada beberapa hal yang dimasuki dari dusta dan persaksian dusta ini. Yang pertama, bisa saja orang dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dan ini yang paling berat. Seperti misalnya dia mengatakan Allah berfirman atau Rasulullah bersabda, padahal tidak. Ini dusta yang paling berat. Ini dusta yang paling berat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqdu minan nar. Siapa yang sengaja dusta atas nama saya, pastikan dia mendapatkan tempatnya di neraka. Ini yang paling berat. Yang kedua, dusta yang datang setelahnya adalah dusta yang menjerumuskan siapapun yang dalam keadaan benar terzalimi, ya, sehingga dia terhilangkan darinya segala sesuatunya, seperti yang sedang kita bahas malam ini, kesaksian palsu dan seterusnya. Yang ketiga adalah dusta dan kesaksian palsu, ya, dalam hal menghibur dan menggembirakan orang lain. Ini masuk di dalamnya. Ini juga pendusta, tidak boleh. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang pernah saya sampaikan, hadis sahih, saya pemimpin istana di awal surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Bercanda aja gak boleh. Memang gak boleh. Kalau orang tertawa memang karena betul begitu, bukan direkayasa. Orang terharu memang betul begitu, bukan karena dia tarik. Walaupun niatnya baik tidak bisa. Ini sebuah poin harus digarisbawahi. Kemudian kata Nabi SAW, dan saya juga pemimpin istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Sudah jelasin kepada orang sesuatu, kemudian kita sudah tahu nih tujuannya mencari kebenaran, oke, kita layanin. Tapi kalau untuk berdebat sudah jelas dia salah, tetap ngotot, tinggalin aja. Itu disiapin istana di surga, di tengah-tengah surga. Dan aku pemimpin di kem istana di atas sekali surga bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi teman-teman sekalian, ikrarkan dalam diri kita, dimulai dari saya tentunya, yang saya akan mengucapkan bersama teman-teman di dalam diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita akan memberhentikan semua perbuatan ini. Tentu saja saya yakin saya dan Anda berusaha jujur, dan kita insyaallah jujur orangnya, gitu kan? Karena ini kita tahu perintah agama dan itu haram. Tetapi seseorang tetap berjaga-jaga dan meminta kepada Allah agar diselamatkan dari sifat buruk ini. Karena kadang-kadang syaitan menunggangi keadaan. Mungkin dalam keadaan kepepet lah, mungkin dalam keadaan apa, kemudian dia gunakan. Ini tidak boleh. Sebagai penutup teman-teman sekalian, bohong ini yang dilarang, maksud dalam kesaksian palsu ini adalah dilarang dalam segala hal kecuali tiga. Dan kita sudah tahu pernah yang saya sampaikan hadisnya. Nabi SAW membolehkan dusta itu di tiga keadaan. Yang pertama, kalau sedang berhadapan sama musuh. Ini sudah pernah kita jelaskan. Ditangkap oleh musuh jadi tawanan, ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 5.000, kita bisa bilang 50.000. Untuk menakut-nakuti musuh Allah. Yang kedua, memperbaiki islah dhatul bayin, memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar. Suami istri atau orang yang sedang bertengkar. Misal contohnya dikasih oleh para ulama supaya ada batasannya ini. Si A mendatangi si B sama si C. Si B sama C lagi bertengkar. Lalu dia datang kepada si A, mengatakan, sebenarnya si C merasa bersalah, tapi dia lebih tua, dia enggak mau memulainya. Alangkah baiknya kau lebih muda, kau yang lebih dulu deh. Kemudian dia datang kepada si C mengatakan, sebenarnya si B merasa bersalah, tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Mungkin supaya kamu mendapatkan pahala ekstra, kamulah yang memulainya, dan seterusnya. Yang ketiga, bercandanya dan pujiannya suami istri. Dan ini pujian. Dalam arti kata di sini, jangan digunakan, dikatakan dusta dengan nikah sembunyi didustain. Bukan ini. Ini bukan masuk dalamnya. Tapi yang masuk di dalamnya adalah dia bercanda. Misal dia temukan istrinya lagi keringatan, oh Masya Allah wanginya istriku. Misal. Padahal sebenarnya baunya Masya Allah nih. Tenang ibu-ibu, saya juga kasih contoh bapak-bapak. Itu juga bapak-bapak kalau lagi pulang kantor keringatan, mendekati istrinya, istrinya takut dia tersinggung, maka tinggal dibahasakan, Masya Allah belum mandi aja sudah wangi gitu kan. Apalagi kalau sudah mandi, nah, lari suaminya nanti bagi mandi itu. Nah seperti itulah pujian. Mungkin ada baju yang dipakai kurang cocok. Kita gak mau menyinggung perasaan pasangan kita. Lalu kemudian kita membahasakan baju yang kemarin kalau kau pakai lebih cantik misalnya. Padahal baju ini tidak bagus gitu kan. Tapi kita pakai bahasa yang lain. Maka ini bahasa-bahasa seperti ini sebenarnya ada unsur di situ kebohongan, tapi di sini hal yang dibolehkan secara syar'i. Allahu a'lam. Baik, kita seperti biasa melanjutkan setelah ba'diyah isya insyaallah dengan tanya jawab, dan saya tetap mengajak teman-teman sekalian bertanya sesuai dengan tema agar fokus bahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bertanya, saya seorang ibu, anak saya tersandung narkoba sampai masuk penjara. Setelah dia keluar, dia berjanji ingin taubat dan kembali mengurus saya dan ibunya. Tapi dia ingkar setelah bebas. Saya harus bagaimana lagi, Ustaz? Mohon penjelasannya. Setiap anak atau setiap orang yang melakukan pelanggaran, teman-teman sekalian, dan memang kita lihat ada potensi itu pada dirinya, mau anak, mau pasangan hidup, biarin jerah dengan hukuman. Jangan dibebasin. Karena membebaskan itu akan jadi masalah baru. Efek jerah dari perbuatan akan membuat orang jerah memang, benar. Kayak pencuri digebukin, memang sudah biarin aja digebukin. Habis bagaimana kira-kira? Kalau kita bela ternyata dia curang lagi nanti. Walaupun sebenarnya itu salah, tidak boleh sebenarnya digebukin kan gitu. Tetapi dia melakukan pelanggaran sekarang. Atau mungkin dia ditangkap, dimasukkan di penjara. Lalu minta supaya keluarganya bebaskan. Dan kita tahu anak ini atau si fulan ini jahat. Kalau dia bebas ini malah buat masalah lagi. Jangan terbawa perasaan, oh karena anak saya atau saudara saya lalu saya bebaskan, salah ini. Jangan dibiarin, biarin kena efek jerah, gak apa-apa. Biarin di penjara, jangan dikeluarin. Kalau anak ini ternyata sudah dibebaskan dan dia ingkar janji, gitu kan? Walaupun sebenarnya semestinya sebelumnya dituliskan ya, kesepakatan di depan polisi, kalau dia dibebaskan maka dia harus melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia pungkiri dia akan dipenjara kembali misalnya. Maka itu jauh lebih tepat. Tapi kalau tidak ada tulisan ya sudah, gitu kan? Tinggal coba dakwahin, gitu kan? Kemudian nasihatin semampunya, dan segala macam fasilitas yang dia dapatkan dari orang tuanya ditahan. Kendaraan kah misalnya, fasilitas apa saja? Orang tua punya hak, kata para ulama, untuk memboikot fasilitas yang diberikan kepada anak yang durhaka. Seperti kasus nginap di rumah, seperti kasus misalnya menggunakan AC di kamarnya. Apa saja ditahan fasilitas tersebut sampai dia mengubah, sampai dia jerah. Allahu a'lam, itu saran saya. Jika tetangga kerap menyakiti lewat kebiasaannya menyetel musik kencang-kencang, lalu saya ingin sekali menegur namun tidak pernah berani saat bertemu orangnya. Orangnya baik dan akhirnya kami bertegur sapa dengan baik. Namun dalam hati saya mengecam perbuatannya, apakah itu termasuk dusta dan bersaksi palsu? Jazakumullah khair, Ustaz mohon doanya untuk kita semua bisa berangkat umrah bareng Ustaz. Ini kayaknya dapat cerita dari teman-teman yang udah umrah deh. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada kebiasaan kita di Indonesia yang harus diubah memang. Kita malu bukan pada tempatnya. Seperti kasus misalnya teman di sebelah atau ada orang yang sedang sholat bersama kita, safnya miring atau tidak rapat, gak enak mau ingatin, malu, takut dia marah atau apa sajalah. Ini semua keliru, gak boleh, harus diubah. Harus bisa mengubah yang menjadi kebiasaan kita, tradisi kita, pola hidup kita. Harus agama, tolok ukurnya agama. Agama menyuruh kita kalau ada orang miskin lagi minta, memberi, bukan menilai. Kalau ada orang buat salah, ditegur, bukan lagi menilai. Langsung pada saat itu tuduh poin, gitu kan, dibahasakan, maaf ya Bu, maaf ya Pak. Kadang-kadang kalau musiknya diputar pagi itu mengganggu sekali. Ada solusi kira-kira Pak? Gak apa-apa, jangan malu. Itu tepat, karena itu kemungkaran. Ya. Dia paksakan kita dengar musik. Di depan rumah saya kemarin sore, habis asar saya lagi duduk, subhanallah, lagi mau kerjain beberapa pekerjaan sebelum ta'lim malam, lewat, ada orang rupanya bawa alat musik besar di jalan sampai heboh gitu. Ganggu betul, putarnya dandut yang luar biasa gitu. Sampai saya ngambil headset saya bilang sama istri saya, ambilin headsetnya deh. Saya mau dengar Al-Quran, saya putar Al-Quran besar-besar, saya suruh di rumah putarin tuh, putar Al-Quran yang besar. Terus saya bilang sama anak-anak pegawai, tolong sampaikan ke orang itu, minta maaf jangan di sini. Atau mungkin kalaupun dia mau melakukan, mungkin dia ruang lingkup dia lah gitu kan. Ini enggak, emang seperti orang lagi konser gitu, padahal ini cuma ngamen gitu. Dan ini mengganggu orang, enggak boleh, harus diingatkan. Maka alhamdulillah pada saat diingatkan, tidak lama kemudian dia pergi akhirnya. Gitu kan? Jadi kita enggak boleh diam, kalau kita diam malah akhirnya ngerutu sendiri. Bahaya nanti bisa membuka pintu ghibah, membuka pintu-pintu dosa yang lain gitu. Jadi lebih baik clearkan pada saat itu. Itu saran saya. Tadi disebutkan perceraian li'an. Tadi ini minta doa insyaallah, mudah-mudahan ya. Saya juga berharap tentu yang sudah rutin ikut pengajian saya bisa sama-sama umroh. Itu sebuah ibadah yang luar biasa. Dan satu waktu nanti sama-sama jihad, gitu kan? Sama-sama mati syahid. Itu yang menjadi target utama. Insyaallah bi'idznillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tadi disebutkan perceraian li'an, itu abadi dan mahar tidak dikembalikan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan cerai khulu? Apakah mahar dikembalikan ke suami atau milik istri? Bagaimana hukumnya jika saat terjadi khulu, suami mengikhlaskan mahar, namun satu hari kemudian yang meminta mahar tersebut dikembalikan? Mohon penjelasannya Ustaz. Teman-teman yang belum tahu khulu, khulu adalah wanita yang sudah tidak mau lagi tinggal bersama suaminya, kemudian dia mengajukan kepada pemerintah setempat, kalau kita pengadilan, supaya khulu itu dari khala, khala itu ditarik secara paksa hak kekuasaan suami. Maka si hakim akan lihat, kalau khulu yang diajukan oleh si istri ini masuk akal, memang karena suaminya pemabuk, suaminya jahat, segala macam hal yang dia lakukan, gitu kan? Maka akan diizinkan oleh wali untuk terjadi khulu. Cuman kalau khulu ini terjadi, sama, dia tidak bisa kembali lagi sebenarnya. Khulu itu sudah ditarik berarti secara paksa, hampir sama dengan li'an tadi. Ya Allah, jazakallah khair. Ini kapan mau dibacanya ini? Udah gak usah nulis lagi, berhenti ya. Stop, ini masih banyak nih. Antum sudah tahu, tradisi saya menjawab teman-teman sekalian bukan, oh iya nih boleh, ini gak boleh, selesai. Enggak, saya selalu merincikan pertanyaan, jadi jangan banyak-banyak. Insya Allah sudah cukup. Sampai mana tadi ini? Khulu. Untung ada guru saya, jazakallah khair. Jadi khulu itu kalau diajukan tercabut haknya si suami, tapi si hakim melihat kalau memang istri ini betul-betul terzalimi, ada bukti-buktinya, maka dia menentukan khulu. Nah, syaratnya si istri memberikan mahar. Memang harus. Kalau istri yang mau mencabut haknya, hak kuasa suami, harus dia kembalikan maharnya. Ini sesuai dengan kejadian di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabiat yang dia tidak bisa lagi tinggal bersama suaminya karena dia merasa terganggu. Dia menemukan banyak aib pada diri suaminya yang dia kalau mau didekati oleh suaminya merasa terganggu sekali. Maka dia pun mengatakannya, Rasulullah, boleh enggak saya ajukan perceraian? Kata Nabi SAW, kalau kau kembalikan maharnya silahkan. Maka si perempuan mengatakan, baik saya kembalikan maharnya. Kebetulan waktu itu dikasih kebun kurma yang luas. Maka dikembalikan wanita tersebut, lalu Nabi SAW menentukan khulunya, gitu kan? Menentukan khulunya. Jadi mahar memang dikembalikan. Kalau suami halalkan, ya sudah jadi halal. Dan tidak bisa lagi dalam Islam sesuatu yang sudah dikasih ditarik kembali, ini enggak ada ceritanya. Kecuali kalau dipinjamkan, gitu kan? Itu enggak boleh. Pemberian sudah dikasih ya sudah, enggak bisa lagi kita tarik. Apa yang dimaksud dengan mubahalah, Ustaz? Apakah ada contoh mengenai hal tersebut di zaman Nabi SAW? Ini sudah kita jelaskan di Tabligh Akbar sebenarnya. Pada saat datang orang-orang Nasrani Najran, kemudian mereka mau bermubahalah dengan Nabi SAW, gitu kan? Mubahalah ini menantang, tantangan dari seorang Muslim kepada orang non-Muslim, tapi banyaknya tentang ahli kitab, terutama tentang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Atau non-Muslim Nasrani atau Yahudi menantang kaum Muslimin untuk ya mubahalah. Apa itu mubahalah? Masing-masing membawa keluarganya, misal seorang kiai atau ustadz membawa keluarganya, lalu si pendeta dan pastor membawa keluarganya, lalu mereka saling memohon kepada Allah bahwasanya siapa yang salah dihukum dari langit. Itu namanya mubahalah, tantangan. Jadi pernah ada surat Nabi Muhammad SAW dikirim ke Najran. Najran ini wilayah yang mayoritasnya Nasrani, mengajak mereka Islam. Maka Raja Najran waktu itu mengirim beberapa pendeta mereka, datanglah ke Madinah. Lalu dialog dengan Nabi SAW, setelah Nabi SAW jelaskan Islam, mereka tetap menolak rupanya. Satu hari, dua hari, tiga hari, sudah sampai lima hari di Madinah, akhirnya Nabi SAW tantang mereka mubahalah. Kalau kalian tidak mau menerima Islam ini, tidak mau mengakui apa yang sudah saya sampaikan, maka kita bermubahalah. Lalu mereka mengiyakan. Nabi SAW pun mengajak ya Hasan dan Husain serta Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Fatimah di belakang Nabi SAW, anak beliau, dan Hasan dan Husain lagi digendong oleh Nabi SAW. Lalu pendeta dan pastor-pastor mereka ini datang juga dengan keluarganya. Begitu mereka berada di sebuah lapangan luas, dan di situ ada gunung yang besar, tidak disebutkan gunung apa, tiba-tiba saja di atas gunung tersebut menumpuk asap hitam yang seakan-akan siap untuk menyerang siapapun yang salah. Maka pendeta tersebut mengatakan, jangan lakukan, karena kalau dia nabi, kita akan terlaknat sampai anak turunan kita. Sudah, kita bayar jizya aja. Akhirnya mereka pulang dan mereka membayar jizya. Itu kurang lebih mubahalah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kesaksian Grand Sheikh Al-Azhar bahwa Syiah tidak sesat, karena ada beberapa teman yang sekarang meragukan akan sanksinya. Ini subhanallah, kalau kita lihat ya, kita lihat di beberapa cuplikan, orang ini pun berjalan dengan beberapa syekhnya orang Syiah. Gitu kan. Sampai ketemu dengan presiden kita pun ada fotonya kalau dia bersama dengan orang-orang Iran, gitu kan. Allahu a'lam. Kalau fatwa ulama dari dulu ya, dari zaman tabi'in sampai sekarang, ahli sunnah tidak pernah ada yang mengatakan Syiah itu benar. Belum pernah ada satupun. Mungkin baru orang ini yang mengatakan ada kesamaan atau sama-sama saja gitu. Jadi Allahu a'lam, kalau kita kembali kepada pendapat jumhur ulama, enggak mungkin satu orang yang kita dahulukan, dan tidak ada hujjah, tidak ada alasan. Apa alasannya, dan dari sisi mana mereka mau dikatakan ada kesamaan dengan ahli sunnah? Mereka mengatakan Quran kurang, sahabat dikafirkan, gitu kan? Mereka mengatakan ada para imam-imam mereka itu maksum, ya. Dan banyak sekali akidah mereka yang ngawur tuh, enggak mungkin, gitu kan? Kalau tanya pendapat saya, Allahu a'lam, saya tidak bicara tentang orang ini, semoga Allah kasih hidayah. Tapi dia bentrok dengan mayoritas ulama dari zaman dulu nih, berabad-abad. Turun-temurun semua mengatakan kasus yang sama. Dan kita tahu memang dalam sejarah Islam, selalu saja yang berkhianat terhadap ahli sunnah, terhadap kaum muslimin, orang-orang Syiah. Selalu. Kasusnya runtuhnya Abbasiyah, yang bekerja sama dengan pasukan Tatar, Mongol, itu orang-orang Syiah. Perdana Menteri pada saat itu. Kemudian juga Daulah Safawiyah, negara Safawiyah yang akhirnya mau membongkar kuburan Nabi SAW bekerja sama Portugis di zaman Khalifah Sulaiman Kanuni, salah satu khalifah yang ada di Turki, gitu kan? Itu mereka Safawiyah yang didirikan oleh Ismail Safawi. Ini orang luar biasa, sampai dia menggali kuburannya Abu Hanifah rahimahullah, dan dia suruh orang Syiah kencingin. Dari dulu nih, dari zaman dulu nih ceritanya nih, ini bukan baru ini. Jadi mereka ini cuma berkedok Syiah itu sama dengan orang munafik di zaman Nabi SAW. Persis, gak ada bedanya. Pura-pura Islam, tapi menghantam Islam dari dalam. Kalau tidak, untuk apa mencaci maki sahabat? Untuk apa mengatakan Quran kurang? Dan pernah ada orang mengatakan, ada orang Syiah yang berkata begini, saya sudah bilang, jangan dengar dari orang Syiah. Gak ada yang perlu diambil dari mereka, tidak diterima kesaksiannya. Sama sekali. Tidak ada. Semua empat imam, dari Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya punya statement yang jelas. Tidak pernah ada orang Syiah yang diterima riwayatnya, tidak pernah ada orang Syiah juga yang didukung oleh mereka. Sama sekali. Gitu. Sama sekali tidak ada. Jadi kalau orang ini tiba-tiba muncul mengatakan Syiah itu bisa sama dengan ahli sunnah, dari sisi manahnya? Dan sekarang seringkali kalau ada seminar didatangkan tentang persamaan Syiah Sunni, tidak ada orang Sunni yang benar itu didatangkan tuh. Coba kalau orang Sunni yang benar datang, tidak akan bisa ngomong. Dan memang agak sulit ya, karena Syekh Singkiti rahimahullah pernah ditantang oleh satu imamnya Syiah di Madinah waktu kami masih mahasiswa di sana. Ayo kita berdebat nih antara Syiah sama Sunni, mungkin ada persamaan. Sederhana sekali perdebatannya. Kata Syekh Singkiti, diangkat Al-Quran, kalian percaya ini gak? Ini Quran di tangan saya, ini percaya gak? Syekhnya Syiah bilang, enggak, saya gak percaya. Kalau gitu gak usah berdebat. Percuma. Kalau Quran ini kamu gak percaya, kita mau kembali kemana nanti? Gak ada rujukan. Bagi mereka Quran kita kurang kok, gitu kan? Orang-orang Syiah itu kalau ngomong enak sekali, Abu Bakar itu salah. Seperti Abu Bakar itu temannya sendiri. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis, tapi ini orang Syiah gak bakal percaya. Memang kita juga tidak percaya sama mereka, percuma. Gitu kan? Muamalah kita persis dengan muamalah Nabi SAW dengan orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Sholat sama kita silahkan. Tapi mereka ngomong tidak dipercaya, titik, jangan dengar. Gak ada yang mesti didengar gitu. Jadi mereka ini banyak, aduh terlalu banyak deh, susah kalau mau diingatin fakta-faktanya itu berputar-putar dalam kesalahan yang ngawur sudah semua, sudah ngawur. Udah gak bisa diterima sama sekali apa yang harus disampaikan gitu. Jadi memang semestinya kita harus ya menghindar, sudah menjauhi aja. Nasihatin iya, luruskan iya kalau ada kesalahan gitu kan. Mungkin bergabung sama muslimin silahkan, tapi pastikan setiap kali mereka berkuasa pasti darahnya di sunnah halal. Itu sudah pasti, mereka esa banyak keadaan. Susah lah, kalau mau disebutkan itu terlalu banyak dan sudah sering saya jelaskan masalah ini, teman. Bagaimana hukumnya menuduh orang berbuat jahat tapi tanpa ada saksi? Hanya berbekal dengan barang bukti saja, misal rekaman CCTV, rekaman audio, sidik jari dan seterusnya. Kalau kata ulama gini, dalam fikih-fikih mu'asirah, fikih-fikih yang terbaru sekarang, kalau ada barang-barang bukti yang sudah menjadi bisa memposisikan sebagai saksi, maka secara otomatis itu sudah jadi saksi, seperti CCTV sekarang. Biasanya pasti di tempat CCTV itu akan ada penjaga, kan gitu. Penjaga yang sedang menjaga CCTV atau orang yang memasang CCTV, sebenarnya dia sudah menjadi saksi, sebenarnya. Dia sudah bisa menjadi saksi, karena memang dia yang memasang CCTV itu. Apalagi kalau dasarnya memang dia bisa merekam, kayak kita tahu ini semua sudah masuk dalam kesaksian. Insya Allah sudah bisa, sudah cukup. Apakah boleh seseorang yang berada pada posisi benar, namun karena banyaknya saksi palsu yang menuduhnya sehingga dia menjadi tertuduh, dibela dengan menggunakan saksi palsu lainnya sehingga orang yang posisinya benar terbela dari tuduhan? Tidak boleh. Jangan dosa dibalas dengan dosa, enggak boleh. Gimana caranya? Mereka saksi palsu, kita juga saksi palsu, dia dihukum, kita juga dihukum. Enggak usah. Kejujuran akan menyelamatkan seseorang, teman-teman sekalian. Jangan lupa kalau Allah itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ini asas akidah kita, kita enggak boleh ragu dengan masalah itu. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha segala-galanya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak usah khawatir. Kalau sampai pun orang ini terpojok, Allah punya cara untuk memberikan kemenangan, dan terlalu banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Kalaupun dia sampai dihukum dan terzalimi, maka pastikan itu untuk peninggian derajatnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah kasih untuk dia. Apakah berbohong ketika masakan istri atau ibu tidak enak termasuk apa ini? Kondisi yang diperbolehkan untuk berbohong. Dan apa hukumnya kita berbohong untuk melindungi aib kita atau saudara kita? Boleh saja ya. Kalau makanan termasuk dalam, ulama kasih contoh. Misal asin sekali, enak gak? Enak. Enggak apa-apa. Tapi besok kurangin garamnya ya. Titipin pesan. Enggak apa-apa itu. Kalau untuk pasangan ya, kalau untuk orang tua ini saya tidak temukan dalilnya. Ibu kita misalnya memang gak enak masakannya, maaf ya bu ya, mungkin saya kurang cocok, misalnya kita bahasakan lebih santun gitu kan, mungkin seperti itu. Kalau bolehkah kita berbohong untuk melindungi aib saudara kita, itu tidak boleh, sama saja tidak boleh. Ini semua yang kita bahas tadi seperti itu, apa adanya, jujur, gak usah dilindungin apa-apa. Bagaimana jika orang tua suka berbohong, bahkan suka mengajari cucunya berbohong juga? Dosa lah. Dosa. Ini orang tua yang tidak berilmu ini. Ini berbahaya sekali, kata Urwah rahimahullah. Hati-hati teman-teman sekalian, makanya jangan pernah berhenti hadir di majelis ilmu. Kata Urwah, tidak ada manusia yang paling buruk dibandingkan orang tua yang sampai tua masih belum tahu hukum Allah. Itu buruk sekali di mata para ulama itu, bahaya sekali. Karena dia sampai umur tua begitu, apalagi punya cucu terus tetap berbohong, ini berbahaya. Berarti dia tidak tahu hukumnya kan. Tidak ada udur di sisi Allah SWT, ini berbahaya. Semoga Allah kasih hidayah. Ya si anak ya, harus mengingatkan orang tuanya, gak boleh ini bohong loh. Sampaikan hadis-hadisnya. Cukuplah hadis tadi yang Nabi SAW menegur seorang ibu yang ingin memberikan kurma yang digenggam di tangannya. Nabi SAW tidak lihat, tapi Nabi mengatakan, kalau di tanganmu betul-betul ada tidak, kalau di tanganmu tidak ada kurma apa yang kau janjikan, maka kau telah dicatat sebagai pendusta. Enggak boleh, dosa besar. Doa orang yang terzalimi makbul, apakah doa yang hampir meninggal juga makbul? Saya kepikiran dulu, saya dan teman saya pernah dibilang jangan pernah bohong. Kalau kalian sampai bohong lagi, kalian akan kena penyakit lupus di umur 24 tahun. Gara-garanya teman saya lagi bercanda, malah saya juga yang kena. Kan saya manusia biasa, Ustaz. Pasti kadang terselip khilaf. Dan yang nyampein sekarang pun sudah meninggal. Mohon nasihatnya Ustaz, berusaha agar tidak bohong. Saran saya simpulnya adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pernah kita membuat sebuah kesaksian palsu atau perkataan dusta, lalu kita masih ingat orang yang terzalimi, sampaikan. Sampaikan. Kalau tidak ada, sudah meninggal, kita perbanyak istighfar, doa buat dia. Kalau ada haknya, dia sudah meninggal pun, kalau dia hidup kasih, kalau dia sudah meninggal maka berikan kepada walinya. Misal kita berdusta dulu, akhirnya kita mengambil benda dia, kemudian kita berikan kepada orang lain. Maka ini juga harus dikembalikan semua haknya. Apakah berdosa bila saya membiarkan kesaksian palsu karena lemahnya posisi dan kedudukan saya? Contoh, saya membiarkan berita acara atau BA yang dibuat polisi padahal saya tak tahu bahwa berita acara tersebut tidak benar atau palsu karena saya hanya warga biasa. Apakah besarnya dosa kesaksian palsu tergantung pada dampak yang diakibatkan kesaksian palsu tersebut? Misal kesaksian palsu yang tidak merugikan siapapun dan hanya karena terbentur administrasi, lebih ringan dosanya daripada kesaksian palsu pada kasus pencurian. Ya. Tentu saja tidak boleh diam, teman. Muliakan diri Anda. Walaupun Anda seorang warga biasa atau mungkin bawahan, salah bilang, maaf Pak, setahu saya ini tidak boleh dalam agama. Anda Muslim? Ya, ini tidak boleh. Dan saya punya kewajiban mengingatkan. Ah, kamu kan cuma bawahan saya. Ya, tugas saya menyampaikan. Mungkin di kantor ini saya bawahan, tapi dalam agama status kita sama. Gitu kan? Gak ada masalah. Insya Allah, dia mau buat apapun dengan kita, Allah Maha Kuasa terhadap dia. Banyak kasus ya. Dan contoh-contoh seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan caranya terhadap orang yang terzalimi. Banyak, gitu kan? Jadi jangan diam, saudara. Buktikan, kita harus gentle sini. Salah-salah enggak bisa, siapapun dia. Saya kalau lagi menghadapi masalah di dalam keluarga saya pun, walaupun itu orang dekat dengan saya, kalau salah. Enggak ada ceritanya gitu. Makanya kalau ada keluarga yang mau datang konsultasi dengan saya, sudah tahu kalau sama saya yang benar-benar, yang salah, siapapun itu. Kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan, teman-teman sekalian, jangan memberikan kesaksian palsu atau membiarkan sementara kita tahu. Ingkar mungkar wajib. Kalau kita sudah ingatkan dia tetap mau jalankan, ya sudah. Terserah dia, tapi kita sudah lepas dari tanggung jawab hari kiamat. Ingat selalu hadis Nabi SAW, siapapun yang melihat seseorang berbuat kemungkaran lalu dia tidak memungkiri, maka orang tersebut akan datang hari kiamat mencekik orang ini dan berkata di hadapan Allah, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat kemungkaran dan tidak diingatkan, sekarang saya tuntut. Bahaya kan, akhirnya pahala kita diambil. Ingkar mungkar aja pada saat itu, besarkan jiwa nih, gitu kan? Besarkan jiwa, harus bisa belajar untuk meluruskan kebenaran, dan kebenaran ini memang butuh jiwa yang besar. Kalau masalah dosa kesaksian palsu apakah sesuai dangkap, dampak dan akibatnya, jawabannya iya tentunya, pastinya iya. Bedalah antara orang yang memberikan kesaksian palsu untuk mengambil sebuah pulpen dengan kesaksian palsu untuk mengambil sebuah mobil atau misalnya mengambil harta warisan, itu pasti beda. Tapi tidak ada secara khusus hadis-hadis Nabi SAW yang merincikan satu persatu. Tapi yang jelas efek itu berpengaruh, pasti akan ada efeknya, ya lebih besar maksud saya, ya karena makin besar efeknya maka makin besar juga dosa yang didapatkan. Ustadz menjanjikan sesuatu kepada orang tua padahal dananya untuk membeli atau bayarnya belum ada sampai berbulan, bahkan tahunan, tapi sudah niat dan usaha nabung, apakah sudah termasuk kriteria dusta? Tentu tidak ya, innamal a'malu binniyat, gitu kan? Yang penting bilang, insya Allah ibu, insya Allah ayah, kalau saya sudah punya uang saya akan belikan. Memang orang tua kita pun tahu itu, dan kita juga tahu, teman-teman. Yang perlu gini, harus tahu ya, kalau kita dusta, Allah tahu tuh kedustaan, dan Allah buat berkecamuk di jiwa kita. Pegangin saja itu, nggak usah peduli dengan orang lain. Orang lihat atau tidak lihat, kita tahu diri kita sendiri kok. Kita tahu kita dusta atau tidak, maka kembali kepada diri kita sendiri nih. Harusnya kita begitu, dan kita ini akan menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang baik, kalau memang kita sudah melatih diri untuk itu. Teman-teman, jiwa ini pernah saya bahasakan seperti ruangan, harus steril. Steril benar. Ruangan itu kalau penuh dengan bekas makanan, kita habis makan nasi goreng, taruh piringnya di dekat ranjang, bekas minum jus, taruh gelasnya di situ, air putih, pakaian kotor, berantakan sana sini, lemari terbuka, berantakan, tidak nyaman, AC-nya tidak panas, tidak dingin misalnya, bau pengap, gak enak, dan baju kotor bertumpuk, dan seterusnya. Kita sendiri tidak nyaman di ruangan itu kan. Tapi kalau ruangan itu steril, bersih, lantainya bersih, sedikit tumpah dilap, baju-baju dengan rapi, ada wangi di kamar itu, AC-nya dingin, enak, sejuk, kita juga masuk nyaman. Begitulah ibarat jiwa kita. Kata ulama, semua dosa itu seperti barang-barang rongsokan tadi tuh, bekas-bekas makanan lah, apalah, semua tidak enak, pengap. Jiwanya orang itu sendiri gak nyaman. Orang beriman, teman-teman, yang biasakan jiwanya bersih, itu akan steril, enak dia, enak, gak punya musuh, tidak ada celah orang lain mau berbuat buruk buat dia, gak ada, karena memang gak ada celahnya, dia selalu baik. Dan itu dimulai dengan kita sendiri melatih diri kita, teman-teman sekalian. Jangan bilang kayak tadi, maaf, ada salah satu pertanyaan tadi mengatakan, ya saya juga manusia biasa, kadang-kadang ya, kadang-kadang salah. Bukan begitu, teman-teman. Saya manusia biasa, maka saya tidak boleh salah. Maksudnya begitu. Jangan salah, gak boleh salah. Gitu kan? Kalau ada sesuatu kesalahan yang artinya gini, kesalahan itu kayak orang jalan, tahu nih ada air, tapi saya mungkin pikir kalau saya injak pelan-pelan tidak kepercik. Ternyata setelah saya injak kepercik juga. Nah itu salah yang dimaklumi. Kan gitu. Tapi kalau lainnya, ini memang kesalahan yang dibuat. Emang sengaja, tahu nih kalau saya ucapin salah, ini dusta. Terus diucapin juga, ya gak bisa lah gitu kan. Ini gak boleh dimaklumi, jangan biasakan jadi kita pada hal-hal yang buruk, teman-teman sekalian. Saya pegawai kontraktor, kadang kalau saya meeting koordinasi dengan owner proyek, saya ditanya schedule Ustaz. Lalu saya sudah siapkan draft schedule, dan kalau ditanya rencana pekerjaan saya, pekerjaan saya paparkan menurut desain rencana, tapi ternyata tidak tercapai. Itu termasuk dusta kah Ustaz? Kalau Anda tahu, antum ini tahu benar. Misal gini, saya butuh modal. Contoh, saya kasih contoh di luar dulu, bukan pegawai. Anda seorang pengusaha, kemudian punya satu proyek, butuh sekali uang, misalnya mau bayar kontrakan. Kita ini butuh terdesak. Lalu kita buatlah sebuah proyek baru dengan mengatakan misalnya ini, saya akan jual benda ini. Modalnya sekian, untungnya sekian, dalam satu tahun akan kembali. Ini loh apa schedule-nya, ini loh draft-nya. Ternyata teman-teman sekalian, kita tahu sebenarnya ini nggak bisa. Kita tahu itu dalam jiwa kita tahu. Tapi kita paksakan. Yang penting uang orang itu halal, kemudian kita bisa selamat dulu bayar kontrakan 2 tahun ke 3 tahun dan seterusnya. Ini berbahaya, teman-teman. Ini kesaksian palsu. Nggak boleh. Untuk apa ini? Gitu kan? Ini loh, saya mau usaha ini, modalnya butuh sekian, jujur, ini bisa berhasil, bisa tidak. Ya. Saya mau jalankan sekuat saya, kalau Anda mau bantu, alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Udah begitu saja, itu lebih aman. Tapi kalau direkayasa terus informasi ini gak ada gunanya, sama sekali. Jadi jangan menyusahkan diri kita sendiri, ini berbahaya, teman-teman. Ada info kerja untuk mengerjakan Masjidil Haram dan Nabawi, mohon infonya. Itu dulu saya pernah dapatkan informasinya, tapi kalau ada teman-teman yang berminat, insya Allah, coba nanti saya berikan nomor telepon, kalau ada yang mau tinggal datangin saya habis taklim, saya coba kasih nomor seseorang, pemilik perusahaan, nanti hubungin aja langsung. Dan bilang gak apa-apa dari saya, gak masalah, tapi tanyakan semua ya, pastikan sendiri, karena saya tidak menjamin apa-apa. Karena saya pernah dulu mengiklankan di acara, kemudian saya tarik kembali perkataan itu karena saya khawatir jangan sampai memang tidak ada terlat pemberangkatan, mungkin ada pembayaran yang salah. Karena adik saya sendiri saya coba ya, dia ingin berangkat ke sana, ingin cari pengalaman, kemudian saya coba daftarin, ternyata sampai sekarang juga belum berangkat gitu. Makanya saya khawatir ya. Tapi orangnya insya Allah cukup banyak, orang-orang kita yang berangkat dari beliau itu cukup banyak gitu. Kemungkinan mungkin ada masalah tertentu saja, masalah administrasi. Dalam pekerjaan kita membuat laporan yang tidak akurat, itu hukumnya gimana Ustaz? Kira-kira gimana hukumnya? Hah? Yang bertanya ini dari tadi saya bilang, kembalikan ke hati Anda, kira-kira bagaimana? Dosa itu kata Nabi SAW yang berkecamuk di dalam hatimu. walaupun kamu sudah tanyakan fatwanya ke sana sini. Ustaz, bagaimana acara di TV seperti infotainment kalau kita tonton, apakah kita berdosa? Ya, tergantung beritanya, tapi mayoritasnya dosa. Gosipin orang gimana? Riba. Alhamdulillah ada diingatkan sama guru kita. Riba itu enggak boleh. Jadi enggak usah tonton. Tapi enak Ustaz, memang enak, asyik. Jangan salah loh. Loh iya. Saya pernah kasih contoh, kalau nonton film Hollywood, film Bollywood, enak enggak? Enak dua, bagaimana enggak didatangkan artis yang gagah, yang cantik, ahli action segala, terus dikatakan enggak enak. Asyik tuh nontonnya memang, tapi dosa masalahnya. Kan gitu. Setiap dosa, setiap berbuat dosa, dia akan menarik kadar kekhusyuan seseorang. Jadi kadar kekhusyuan kita turun pada saat kita berbuat dosa itu, teman-teman. Jadi hati-hati. Makin kita tutup pintu dosa itu, makin tinggi rate kekhusyuannya. Jadi tutup memang. Memang lebih baik tutup, enggak usah. Dan selalu begini, saya sudah bilang ini, selalu gunakan, ingat kata-kata saya, teman-teman sekalian. Kalau kita tergoda untuk berbuat satu dosa, tanya, kalau saya tidak buat kenapa? Kenapa kalau enggak dilakukan? Enggak ada masalah. Kalau tidak nonton kenapa? Matanya jadi buta. Enggak kok, gitu kan? Enggak ada masalah. Saya butuh informasi, Ustaz. Informasi yang bermanfaat, masalah kesehatan, masalah ilmu pengetahuan, itu masuk akal. Informasi tentang rumah tangganya orang untuk apa? Untuk apa? Sama pembantunya lah, sama pekerjaannya lah, dan macam-macam, enggak ada gunanya sebenarnya. Apakah dengan sholat taubat nasuha bisa menghapus dosa-dosa kita seperti dosa saksi palsu, dan berapa kali sholat taubatnya? Apakah tiap malam atau satu kali saja? Sholat taubat, teman-teman sekalian, itu untuk menghapus dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad, tidak ada seorang muslim pun yang berbuat salah, salah kecil, kekeliruan, tidak berhubungan sama makhluk ya, berhubungan dengan Allah Azza wa Jal. Maka misal dia lalai mengerjakan sebuah perintah, tapi hukumnya itu sunnah, dia merasa ini dosa, atau mungkin dia lihat sesuatu yang haram dan itu dia tahu dosa, dia ingin tinggalkan, dia ingin taubat, lalu dia wudu. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun muslim yang berbuat dosa, kesalahan, kemudian dia wudu, lalu dia sholat dua rakaat, lalu beristighfar, kecuali Allah ampuni. Tapi ini ulama sepakati masuk dalam dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar enggak bisa, harus taubat nasuha. Kesaksian palsu dosa besar, harus ikuti seperti Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, tinggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi. Dan yang ketiga, yang keempat adalah dia harus mengisi sisa umurnya dengan amal saleh, baru bisa dimaafkan. Kalau ada haknya orang lain, kembalikan, teman-teman. Kita dulu kasih kesaksian palsu, ternyata orang lain sudah ambil haknya, kita harus datang ke dia. Maaf, saya dulu salah, saya sekarang baru tahu agama, jangan malu. Dan saya merasa bersalah, apa konsekuensinya? Saya akan balas. Baik, orang itu mengambil hak Anda, datangi orang tersebut. Dulu kau kasih ini kesaksian palsu loh, haknya orang lain kamu ambil, kembalikan, bertakwalah sama Allah, ingatkan, gitu kan. Sudah tidak mau ya sudah, kita sudah berusaha, gitu kan. Kita minta maaf sama orang ini, cari jalan supaya bisa kita memberikan kesaksian balik kalau memang itu dulu palsu. Enggak apa-apa, gitu. Supaya memang bisa ditarik kembali haknya. Semoga Allah menambah ganjaran terhadap Ustaz dan keluarga. Amin. Sama-sama insyaAllah. Ustaz, bagaimana jika ana dusta tidak sengaja, lalu ana beristighfar, apakah dosa tersebut dihapuskan? Bagaimana modelnya dusta tidak sengaja nih? Seperti apa tuh dusta tidak sengaja? Ini saya tidak tahu bagaimana contohnya ya. Tapi kalau berbuat dosa, insyaAllah dimaafkan sama Allah, asal taubat. Dan ingat, kalau berhubungan dengan hak orang lain, kembalikan. Bas, itu saja ya. Bagaimana hukumnya dengan orang yang suka menjilat? Mungkin maksudnya ini menarik perkataan lagi ya. Tentu dia dilarang ini. Nabi SAW mengatakan orang yang menarik sedekahnya sama dengan orang ya, sama dengan anjing yang menjilat kembali air liurnya. Jadi memang dilarang dalam agama Islam, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali dia menarik kembali perkataannya. Atau yang dimaksud misalnya dia menjilat adalah dia sengaja merekayasa sebuah keadaan untuk mengambil hati orang lain walaupun itu dusta. Ini juga haram. Semuanya perbuatan-perbuatan haram, tidak boleh. Jadilah manusia yang independen, teman-teman sekalian. Kita sendiri, gitu kan? Kalau saya prinsip dasar dalam hidup saya gini loh. Saya selalu jadi saya. Apapun perintah agama saya jalanin semampu saya. Orang mau bilang apa, yang penting saya benar, saya jalani. Tolak ukurnya adalah agama. Udah. Insya Allah dengan begitu Allah akan angkat dengan sendirinya tuh. Allah akan buktikan. Kalau ada orang yang mau buat buruk, nanti Allah akan tepis dengan caranya dan seterusnya. Kita gak usah habisin waktu buat itu. Bagi saya adalah bagaimana setiap hari saya bangun, kalau masih bernafas saya akan isi dengan hal-hal yang positif dan diperintahkan Allah yang akan memberatkan amal saya hari kiamat. Saya kalau buat salah yang lalu, saya tinggal beristighfar kepada Allah. Itu konsep dasar. Jadi jangan sibukkan diri dengan hal-hal yang kosong, yang bisa mengundang dosa, sangat mengganggu lah. Ya. Jadi lebih baik ditinggalkan. Dosa-dosa masa lalu banyak sekali. Apakah kalau suami istri kita, suami atau istri kita bertanya tentang dosa-dosa tersebut, tentang zina, khamar, apakah harus dijawab dengan jujur? Dosa-dosa tersebut dilakukan jauh sebelum kenal pasangan. Kalau masalah aib diri kita ditanya, ini enggak boleh kita sampaikan. Itu lain lagi babnya. Namanya kita harus tasattur. Menutupi aib adalah bagian daripada perintah agama, gitu kan? Beda dengan bahasan kita kesaksian palsu atau dusta nih. Misal kita memang tahu ini haknya orang lain, lalu kemudian kita rekayasa keadaan atau kita dusta supaya jatuh tidak didapatkan oleh dia, ini yang haram. Tapi kalau kita pernah berbuat dosa masa lalu, Allah tutupin aib tersebut, dan kata Nabi SAW kita memang disuruh tutupin, gitu kan? Bahkan menutupi aib orang lain diperintahkan. Kalau ada orang yang bertanya atau pasangan kita bertanya, apa kau pernah berzina, apa kau pernah minum khamr, ini enggak usah dijawab. Bahkan kata ulama, tidak wajib dijawab oleh seorang wanita atau pria yang mau menikah dengan pasangannya. Ini baru mau menikah, bukan cuma sudah jadi istri. Ditanya, apa kau pernah berzina, apa kau pernah gini dan begitu, maka tidak usah dijawab, tidak perlu dijawab. Saya tidak jawab karena agama tidak membolehkan saya untuk menceritakan aib kalau memang pun itu ada, gitu kan? Cuma seperti itu. Jadi tidak perlu diceritakan, sama sekali tidak perlu diceritakan. Dan bagi pasangan tidak boleh tanya ini ke pasangannya, ya. Gak usah tanya. Ini ngomong-ngomong kamu ini pernah pacaran gak? Kamu pernah dicium gak? Kamu pernah dipegang gak? Kamu pernah ini gak? Apa ini nyahin penyakit? Kalau pasangannya bilang iya, hah, coba gimana? Kan dia pegel sendiri, gitu kan? Gak usah nanya, untuk apa nanya? Sekarang depan mata saya ini orangnya, ya sudah nikmatin yang ini, selesai, kan gitu? Untuk apa korek-korek masa lalu ini? Bagaimana dengan cara sumpah yang dilakukan oleh misal pejabat, yaitu dengan memberikan Al-Quran di samping kepala? Ini tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW Al-Quran ditaruh di kepala, Allahu'alam. Dan ini semestinya diganti. Kalaupun mau bersumpah, bersumpah atas nama Allah, sebagaimana Nabi SAW sudah contohkan dengan menggunakan wallahi, tallahi, dan billahi. Ada tiga macam yang bisa kita gunakan. Apakah ada larangan bersumpah atas nama Allah kalau tidak terpaksa? Apakah ada larangan bersumpah atas nama Allah kalau tidak terpaksa? Saya enggak ngerti nih. Seperti apa pertanyaannya nih? Membatalkan janji untuk menikahi, apakah boleh mencari-cari alasan? Gentle, gentle. Gimana sih? Saya tidak bisa. Saya kurang cocok. Selesai. Habis sudah masalahnya. Mutar-mutar ke sana, ini di sini juga masalahnya. Ini saya enggak tahu ini waktu sunat benar enggak sunatnya. Pakai kok sulit sekali gitu loh. Saya enggak bisa. Titik, udah selesai kan? Clear. Ini enggak harus mutar-mutar untuk apa, teman-teman sekalian? Makanya sebelum menikah melangkah, wajar itu. Tak konsep ta'aruf dalam Islam dibolehkan bertanya hal-hal yang mendasar dan tidak boleh ada khalwat dan kemaksiatan. Khalwat berduaan. Ya, dalam arti kata jalan bersama dan seterusnya. Dan tidak boleh ada kemaksiatan. Kalau bertanya, kamu dari keturunan mana? Kebiasaan kamu seperti apa? Kamu kerja di mana? Itu hal-hal mendasar yang perlu kita tahu, silahkan. Tidak ada masalah. Dan kalau tidak cocok, maaf ya, saya akan istikharah, kamu juga istikharah. Kalau tidak cocok bahasa santunnya, maaf saya sudah istikharah, kayaknya saya belum bisa maju. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dan semoga kau dapat jodoh yang baik. Clear, gitu kan? Jadi enggak usah kemana-mana, teman-teman. Ya. Jika berkata sebenarnya khawatir diancam atau menyakiti hati, kenapa kok harus diancam nih? Masa ada orang menikah diancam gitu? Kecuali memang dari dasarnya suka iming-iming nih, ya, mulutnya seperti ember macam-macam, ngomong ini ngomong itu, janji ini janji itu. Ini nggak boleh memang, nggak usah janji-janji. Orang mukmin itu teman-teman sekalian bukan omongannya yang banyak, prakteknya, ya, prakteknya. Sampai saya kadang-kadang bilang sama istri saya, kok kadang-kadang kata sayangnya mahal gitu. Saya tidak setiap saat mengucapkan. Saya bilang, Sayang yang sebenarnya bukan di ucapan. Lihat perilaku sehari-hari. Apa yang kurang dari kehidupan, apa yang kurang dari perhatian, apa yang kurang, itu semua harus itu dilihat lebih besar, gitu kan? Kalau ada orang ngomong, saya mau jihad, saya kalau gini, saya mau begini, ngomongnya besar, tapi tidak pernah sampai mati jihad. Ada orang jihad 100 kali, dipanggil 100 kali selalu hadir, tapi tidak pernah ngomong. Itu yang benar tuh, gitu. Banyak ngomong untuk apa ini? Jika kita tahu kebenaran, namun saat jujur akan membahayakan diri, apakah boleh berdusta? Enggak boleh dusta, jangan dusta. Kalau ajal Anda belum datang, wallahi tidak akan mati. Apa yang mau ditakutin nih? Sebesar apapun badannya tuh, makhluk tuh yang ditakutin. Enggak ada. Mau sampai kemana? Wallahu muhitun bil kafirin. Allah itu meliputi orang-orang kafir. Jadi, sebesar, teman-teman, sekarang kita tahu kan Amerika punya senjata nuklir ya. Tahu ya, itu kalau dihantamkan ke Indonesia habis nih kita, malam ini habis, satu kali dilempar habis. Berapa banyak negara Islam yang bisa mereka rusak kalau mereka mau? Bisa mereka lakukan? Demi Allah gak bisa dilakukan tuh. Ada hal-hal yang menghadang mereka, gak bisa. Orang-orang Yahudi di Palestina, mereka bisa membunuh orang-orang Palestina. Tapi Allah buat keadaan sosial, mereka gak bisa hidup kalau tanpa masyarakat Palestina. Kena pekerja, pabriknya, yang ngurus pekerja-pekerja kasar, orang Palestina semua. Kita kalau turun di bandara ya di Israel itu yang paling pertama nyambut orang-orang Palestina semua, muslim yang angkatin barangnya, yang angkatin ini. Bahkan orang Israel kalau beli sandwich, beli kebab, shawarma, beli dari orang Palestina tuh. Mereka punya interaksi. Allah buat ada keadaan yang membuat mereka harus membutuhkan gitu. Nah kita harus tahu ada campur tangan Allah sang pencipta yang tidak bisa manusia lepas darinya. Sejauh mana? Kalau belum ajal tidak akan mati. Butuh keberanian jiwa dan harus yakin dengan Allah SWT. Walaupun kita sendiri teman-teman sekalian. Nabi Ibrahim sendiri melawan satu negeri Babilonia. Sampai Allah memuji mengatakan inna Ibrahim makana ummah. Ibrahim itu sama dengan satu umat. Satu manusia tapi satu umat. Yang dibutuhkan ini hatinya yang kuat, hatinya yang berotot, bukan cuma badannya teman-teman. Memang hati itu kuat, kekar, dan diisi dengan keimanan. Itu harusnya begitu. Jangan lemah gitu. Ini salah? Salah. Tapi ini adik saya, tidak apa-apa, memang dia salah. Hukum, gak bisa. Harusnya. Bagaimana jika menjawab tidak tahu atau tanya yang lain saja? Ketika kita diminta persaksian sedangkan kita tahu kebenaran. Kalau kita sudah diminta, ya, kita diminta persaksian, kita mengatakan setahu saya begini, atau bisa saja tadi sebagian ulama mengatakan lebih baik tanya kepada orang lain selain saya, itu masih boleh. Tapi jangan mengatakan saya tidak tahu padahal kita tahu ini dusta, gitu kan? Jangan pernah takut kepada makhluk teman-teman, takutnya hanya kepada Allah. Demi Allah, kebahagiaan akan antum merasakan dalam hati kalau hanya takut dan bergantung pada Allah. Itu inti akidah. Tidak usah takut masalah kerjaan, masalah pasangan hidup, masalah anak. Ini semua dunia sebentar akan ditinggalkan. Hidup seorang mukmin akan bahagia karena selalu dia berdua sama Tuhannya. Itu yang harus dipegangi. Apapun tidak usah ditakutin. Siapapun yang kita hadapin jangan takutin selama kita bersama dengan Allah di jalan Allah yang benar. Udah gak usah takut. Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu tidak berbaiat kepada Ali. Apakah benar? Alasannya apa? Sebenarnya ini saya tidak sesuai dengan tema, tapi yang saya tahu setelah perang Siffin terjadi baiat. Tidak ada, saya tidak pernah menemukan riwayat malah Muawiyah tidak pernah membaiat Ali radhiyallahu anhu. Karena memang setelah perang Siffin terjadi fitnah pada saat itu, dan saya jelaskan panjang lebar, kalau Anda yang bertanya ini bisa ikutin serial sahabat kita tentang Ali radhiyallahu anhu. Ini panjang lebar saya jelaskan tentang peperangan seperti Ma'arakat Jamal, peperangan unta dengan Aisyah radhiyallahu anha ajmain, terus disifain dengan Muawiyah. Ini sudah panjang lebar. Kembali ke sana aja, lebih jelas saya sampaikan sebab-sebab perangnya. Saya beberapa waktu lalu pernah membongkar kasus pencurian di kantor saya. Namun saya membongkarnya dengan memberikan kesaksian bahwa saya telah melihat CCTV, padahal saya tidak melihat rekaman CCTV itu. Namun saya berhasil membuat si pelaku akhirnya mengakui kalau dia benar yang mencuri dompet itu. Apakah kesaksian saya ini dosa? Dosa. Kalau tanya sama saya, salah, benar. Gak ada toleransi. Dia ditangkap karena berbuat salah, itu karena dia berbuat salah. Dia akan dihukum, hukumannya ada. Tapi kita gak boleh membongkar kedoknya orang dengan kesaksian palsu. Gak boleh. Walaupun berhasil. Gak bisa. Sama saya kasih contoh, pencuri mencuri sendal kita, kita boleh, hak kita secara syar'i boleh mendoakan dia supaya kena hukuman, boleh. Karena kita tertolimi, boleh kita minta agar sendal kita kembali, tapi tidak boleh kita caci maki si pencuri. Caci makian kita ke dia itu enggak ada variabel hukum ke sana. Kita berdosa dengan itu. Dia berdosa dengan curian sendalnya. Jadi jangan buka pintu syaitan ini. Saya bilang ke teman saya untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Saya berniat bilang mudah-mudahan, belum tentu datang. Tapi keceplosan bilang insya Allah. Bagaimana Ustaz? Ini ulang tahun dalam Islam tidak ada. Yang ada ulang bulan, ulang detik. Ya. Itu yang ada. Dan berhenti sudah ini, ulang tahun ini, pesta-pesta sudah habis, ini masa jahiliyah. Habis sudah, jangan lagi diulangin. Itu murni betul-betul menciplak kehidupan orang non-muslim, teman-teman sekalian. Mereka bawa roti, kue, taruh lilin, nyanyi-nyanyi, tiup, minta berdoa dikabulkan. Ini semua ala orang non-muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis, man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia seperti dengan mereka. Coba menjadi muslim yang sejati, kenapa sih? Pokoknya agama saya perintahin, saya kerjakan, yang tidak tinggalkan. Titik itu saja. Nikmatin itu sampai mati. Udah aman tuh. Karena kalau kita masih mencampur baurkan teman-teman, antum pasti tidak akan rasakan kemurnian Islam. Tidak. Belum apa ya, seperti orang belum sampai pada tingkat kuliah, ya, sebelum dapat ijazah terus sudah keluar. Atau mungkin tidak sempat mencapai pada tingkat terakhir, tidak ikut ujian terakhirnya. Mestinya memang kita betul-betul maksimal di situ, teman-teman. Jadi tinggalkan aja. Dan kalau tidak ulang tahun, enggak masalah kok. Gitu. Tapi saya mau gembirakan pasangan saya mau kasih hadiah, kasih tiap hari. Anak saya mau gembirakan, kasih tiap hari itu. Untuk apa setahun sekali? Perintah agama ada kok. Tahadu tahabu, saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Boleh enggak Ustaz, saya belikan kue tar buat istri saya? Boleh. Tapi jangan hubungkan sama ulang tahunnya, karena itu tasyabuhnya, menyerupai non-muslimnya gitu kan. Tapi kalau kita memberikan hadiah secara umum karena agama perintahkan, boleh, gak masalah. Boleh saya tulisin kuenya untuk kekasih saya tercinta yang paling cantik, boleh. Gak masalah, puji dia, gak apa-apa. Gitu kan, gak ada masalah, itu boleh-boleh saja. Kasih hadiah apa saja yang halal, maka gak ada masalah gitu. Jadi lakukan itu, tapi tidak usah tunggu, tidak usah sampai masuk dalam masalah hukum non-muslim, karena ini gak boleh. Ustaz, teman saya mu'allaf, namun orang tuanya tidak tahu dia muslim sampai saat ini, karena menurut riwayat medis ibunya mungkin akan jatuh sakit bila diberitahu mendadak bahwa telah menjadi seorang muslim. Bolehkah teman saya tidak memberitahukan ibunya untuk jangka waktu tertentu? Di sisi lain teman saya tetap berusaha menasihati ibunya secara tidak langsung. Kalau dia tidak menyampaikan boleh, dia tidak menyampaikan, karena ini ada dalil Najasyi, ya, tidak menyampaikan ke kaumnya kalau dia beriman. Sampai waktu dia meninggal disolati ghaib oleh Nabi SAW, karena kaumnya mengira dia Nasrani, gitu kan. Ulama mengambil sebuah hukum, boleh kalau orang melihat madaratnya dia iklankan Islamnya malah jadi masalah, maka boleh dia sembunyikan. Tetapi saya sarankan seperti ini, cobalah dekatin. Jadi yang paling bagus itu kalau kita mau menjelaskan sesuatu pada orang, lemparkan pertanyaan dulu, dengar pendapat dia tentang apa yang sedang kita alami. Seperti misal gini, kepada orang tua misalnya, kita sudah masuk Islam, saya kasih contoh langsung to the point nih. Dia bilang sama ibunya, ibu, menurut ibu bagaimana sih tentang Islam itu, orang-orang Islam, tetangga kita ini kan banyak muslim, menurut ibu tentang Islam itu apa? Dengarin dulu. Dari tanggapan ibu itu kita jadi tahu, oh ternyata dia penilaian positif kok tentang Islam, oh negatif tentang Islam. Barulah kita ambil kesimpulan, gitu kan. Baru ambil kesimpulan. Siapa tahu dia bilang, oh teman-teman saya Islam itu baik-baik kok semuanya, Islam itu begini, Islam itu begitu. Kita sudah tahu positif, gitu kan. Mungkin kita bisa bertahap, dua hari kemudian kita tanya lagi dia, ya, sambil berikan hadiah, senangkan hatinya. Lalu kita mengatakan, ibu kalau seandainya ada yang tawarkan ibu Islam, ibu mau gak? Misal, gitu kan. Masih dia, bukan kita, dia aja terus dibahasakan. Mudah-mudahan satu demi satu dari poin itu kita bisa menarik dia. Karena ada teman saya begitu, mu'alaf, orang China masuk Islam, dia selalu konsultasi dengan saya, Ustaz gimana, Ustaz gimana. Sampai akhirnya Alhamdulillah sebelum meninggal, kedua orang tuanya syahadat dua-duanya. Nah, karena saya bilang, target utama antum adalah syahadatnya orang tua. Syahadat saja. Urusan nanti dia sholat itu kita akan ajarkan setelahnya, karena dia masih mu'allaf. Maka dia coba dengan pertanyaan yang saya katakan tadi, jadi bagaimana pendapat ibu, bagaimana pendapat ayah. Tapi dia juga akhirnya setelah menangkap pendapat positif, ternyata ada penilaian positif dari orang tuanya, barulah dia bilang, saya sudah masuk Islam, tolong jangan sampai terputus hubungan dengan anak, saya akan terus berbakti. Karena Islam itu diceritakan menyuruh saya bakti sama ibu dan ayah walaupun saya sudah beda agama. Saya tetap tidak berubah, saya adalah si fulan yang dari dulu dikenal dan seterusnya gitu kan. Jadi insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa ya mendapatkan hati mereka dan akhirnya mereka juga bisa masuk Islam. Ini masalah musik kita tunda dulu. Ini sungkeman. Baik. Seseorang bersaksi atas nama Allah kemudian berdusta, terus dia bertaubat dengan membayar kafara dengan 3 hari puasa. Yang jadi pertanyaan, bolehkah puasa tersebut digabung dengan puasa lain, misal puasa Iyamul Bid? Kalau puasa kafarah, lebih tepatnya kata ulama disendirikan. Walaupun itu karena membayar kafarah ini bagian dari kewajiban, bagian dari kewajiban. Jadi puasa yang boleh digabung adalah sunnah sama sunnah, seperti puasa Senin Kamis sama Iyamul Bid, itu lain. Ya. Tapi kalau membayar kafarah ini hukumnya wajib, dia harus puasa 3 hari, gitu kan, untuk membersihkan dosanya. Jadi tidak bisa digabung dengan puasa sunnah lain. Seseorang pernah bertanya kepada saya, kenapa kita muslim dilarang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir? Bukankah Islam itu agama rahmatan lil alamin? Bukan rahmatan lil Islam yang saling menyelamatkan antara manusia. Mohon penjelasannya Ustaz. Pertama sekali itu perintah agama kita. Memang Nabi SAW melarang kita memulai memberikan salam, gitu kan? Jadi pertama sekali karena patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu dulu. Karena agama di atas segala bagi kita. Sebagaimana juga orang-orang Nasrani atau agama lain pasti punya peraturan-peraturan, gitu kan? Pasti punya peraturan-peraturan. Kita menjadi rahmatan lil alamin artinya memberikan petunjuk bagi mereka. Tapi termasuk keadilan adalah kalau kita melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam agama, toleransi kayak bakti dengan orang tua yang kafir, silaturahim dengan keluarga yang kafir, bantu orang susah, jenguk orang sakit. Sebutkan semua toleransi yang boleh dalam Islam dan ada juga yang tidak boleh dan kita harus saling menghormati, gitu kan? Jadi ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Kita bahasakan baik-baik dengan mereka supaya mereka jelas tentang masalah hukum syar'i ini, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Gitu. Ini pertama, karena perintah agama. Yang kedua, kita yang dilarang memberikan salam, ya, tapi kita bukan dilarang menyapa. Salam itu kan ucapan doa ya, sambutan. Jadi kalau kita ketemu sama orang non-muslim, kemudian dia lewat, lalu kita bertemu, lalu dia kita mengatakan apa kabar Pak misalnya, mungkin atasan, mungkin teman, itu tidak ada masalah walaupun kita memulainya, gitu kan. Di sini salam ini memang ucapan doa kan, assalam itu artinya keselamatan buat kalian, gitu kan, doa. Maka doa ini kita tidak mengucapkannya. Ini tanya, ada doa khusus nggak untuk bisa jual rumah? Pak Yoyo yang tahu nih. Apakah jika kita pernah melakukan dosa lalu sudah taubat, tapi kadang masih terlintas kembali akan melakukan dosa tersebut, sudah dicatat sebagai dosa? Tentu saja tidak. Kalau kita belum melakukannya, tidak. Dan ini memang bisikan syaitan. Syaitan itu lemah teman-teman. Tinggal tolak saja, selesai. Kita akan bisa lakukan kok itu. Jadi tidak tercatat dosa. Apakah di zaman Rasulullah SAW ada profesi pengacara yang sering membela yang salah demi yang bayar gitu? Kalau khusus seperti kita sekarang, setahu saya tidak ada, gitu kan? Tetapi setiap orang Muslim disuruh untuk membela yang benar. Seperti misalnya ada di zaman jahiliyah dulu ada namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul ini teman-teman sekalian, ada sekelompok anak-anak muda Quraisy di Mekah, mereka yang jiwanya masih bersih, itu coba membela orang yang terzalimi di Mekah, coba membela. Dan itu sekelompok orang. Termasuk Nabi Muhammad SAW dulu masuk dalam kelompok itu sebelum dinobatkan jadi Nabi. Dan beliau sempat berkata, dulu di zaman jahiliyah saya dipanggil untuk Hilful Fudul, yang demi Allah, kalau saya dipanggil setelah Islam, saya akan menjawabnya. Apa pekerjaan mereka? Orang-orang Mekah dulu, teman-teman sekalian, dari orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy zalim nih. Di musim haji, mereka punya banyak budak-budak. Kalau dia tahu ini yang masuk ke Mekah dari jemaah haji, masyarakat biasa, bukan kepala suku, gitu kan, maka ditindas oleh mereka. Diambil untanya, diambil hartanya, minta tolong, tidak ada yang bantu. Karena ini tokoh-tokoh Quraisy. Begitu mereka lakukan. Nah, anak-anak muda ini bentuk tim tadi itu namanya Hilful Fudul. Mereka bersumpah akan siap sampai menumpahkan darah membela orang-orang seperti tadi. Nah, kalau ini antum tarik ke masalah ini seperti pengacara ya mungkin. Tetapi tidak dibayar pada saat itu. Ya. Tidak ada istilah bayar nih. Karena mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi bolehkah mengambil gaji dengan profesi sebagai seorang pengacara? Kalau lebih amannya adalah antum tidak menentukan dari awal, gitu kan? Jadi antum memang itu jasa, jasa teman-teman. Jasa itu dalam Islam memang murni mencari pahala. Jadi antum tidak menentukan. Misal, baik ini ada masalah saya akan butuh bantuan begini, begini, begini. Baiklah. Kalau sesuatu yang berhubungan dengan biaya yang dibutuhkan, misal transportasi, ini kayaknya butuh kasus ini, saya akan datangi rumahnya si fulan, saya akan coba mungkin 3-4 kali sirimkan somasi, saya akan A, B, C, D, E, F, G, banyak kegiatan, saya akan fotokopi, saya akan ini, saya akan itu, saya akan laporkan ke polisi, kira-kira ini butuh biaya semua sekitar 5 juta rupiah. Apa Anda bersedia bayar ini untuk biaya transportasi segala? Dia bilang, iya baik, baiklah kalau gitu, silakan dibayar, saya akan bantu. Lalu dikerjakanlah perbuatan itu. Kalau setelah berhasil ternyata dia memberikan lagi, ya itu sudah rezekinya dia. Tapi kalau dari awal nih, saya akan bantu tapi 50% buat saya. Ini gak boleh nih, ada kedzaliman nih. Itu bukan bantu namanya. Kan gitu, kita kadang-kadang menyalahgunakan kata-kata bantu ini. Bantu tapi minta balasan ya, bukan bantu namanya. Kan gitu, itu bukan bantu namanya. Artinya kalau tidak dibayar tidak akan melakukannya. Nah ini keliru teman-teman sekalian. Allahu'alam, ini yang saya tahu. Ustaz mohon masukannya, saya telah ikut menanam modal di koperasi 100 juta. Uang itu disalurkan oleh pihak koperasi untuk pedagang-pedagang yang membutuhkan untuk usaha mereka, yang nantinya hasil usaha mereka dikelola oleh pihak koperasi untuk dibagi pihak koperasi sendiri, untuk pihak pedagang dan untuk pihak saya sendiri sebagai penanam modal. Yang saya herankan, saya dapat hasil 10% dari saya menanam modal 100 juta setiap bulannya. Jika sudah berjalan 1 tahun, maka saya diberi 2 opsi, yaitu berhenti atau melanjutkan. Jika saya berhenti, maka modal saya yang 100 juta kembali, tapi kena potong 10%. Jadi nerimanya cuma 90 juta. Jika saya lanjutkan, maka saya akan seperti semula, yaitu akan mendapatkan hasil 10% setiap bulannya tanpa modal dikembalikan atau memperpanjang modal saya. Dan jika saya merekrut 1 orang untuk menanam modal, maka saya mendapat 1% dari orang yang saya rekrut. Apakah ini haram? Haram. Ini gharar namanya. Enggak boleh. Haram dalam Islam. Ya, sudah jelas bahasa saya. Jadi tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa Ustaz? Tidak boleh. Karena penentuan. Pertama, tidak boleh ada penentuan persentase dari modal. Tidak boleh. 100 juta kamu masukkan ke saya akan kasih kamu 10% dari 100 juta. Ini gharar. Enggak boleh. Kalau keuntungannya 100%, ya, dia dirugikan dong kalau cuma 10%. Atau mungkin karena koperasi hanya butuh duit, atau si fulan yang minta modal butuh duit, dia sebenarnya cuma dapat 5% keuntungan, tapi dia paksakan diri untuk kasih 10%. Kan gitu. Ini gharar namanya. Ini enggak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini ada masuk unsur gharar dan kezaliman plusnya. Kalau kita tarik, maka dipotong 10%. Apa haknya dia potong 10%? Ada orang investasi ditarik, kemudian dipotong modalnya. Enggak boleh dalam Islam, tidak pernah ada dalam Islam ini. Orang masukkan 100 juta, kalau modalnya masih ada, dia kembalikan. Untung rugi ditanggung bersama, gitu kan. Yang ketiga, ada unsur di sini kalau mengajak orang lain, dia akan dikasih 1%, gitu kan. Ini masih diperselisihkan. Kalau dia masukkan orang lain ini kepada unsur sesuatu yang halal, misal saya mengajak seseorang untuk umroh, di satu travel, travel menyiapkan jasa bagi orang yang membawa tenaga lain $50 misalnya, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tetapi kalau di sini dihubungkan ternyata pekerjaan itu haram, kayak tadi ada masalah riba dan gharornya, misalnya ada gharor dan kezaliman, kemudian kita dapat uang 1%, itu termasuk unsur haram, karena memang sudah dasar usaha itu haram, dasarnya usaha itu Allahu'alam haram. Apa hukumnya orang yang telah membunuh saudara kita atau kerabat kita? Apakah kita balas membunuhnya atau diserahkan kepada hukum yang berwenang? Sedangkan negara kita tidak memakai hukum Islam, diserahkan kepada hukum yang berwenang. Jadi bukan kita yang menghukumnya. Tidak boleh. Kalau kita ada saudara kita dibunuh lalu kita balas dengan membunuh, yang membunuh tadi berdosa, kita juga berdosa karena membunuh. Gak bisa. Karena yang boleh melakukan hukuman qisas ini adalah pemerintah. Jadi tidak boleh. Kalaupun misalnya dia cuma di penjara, ya itu sudah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah kerabat kita yang terbunuh, teman-teman sekalian, dia mati bukan karena dibunuh, tapi dia mati karena ajalnya datang. Kalau ajal belum datang, biar ditebas dengan 1000 pedang tidak bakal mati. Tidak bakal mati. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, waktu mati di atas ranjangnya, gitu kan? Beliau menangis terisak-isak sebelum mati itu nangis. Karena waktu ditanya sama orang sekitarnya, kenapa Anda nangis? Anda ini kan seumur hidupnya semua jihad. Khalid bin Walid itu subhanallah radhiyallahu anhu, dari pertama masuk Islam sampai beliau mewafat, jihad terus di kancah peperangan, dan sampai diistilahkan oleh Nabi SAW dengan Saifullahil Maslul, pedangnya Allah yang terhunus gitu. Jadi banyak orang yang dimasuk Islamkan sama dia, pasukan selalu kalau dipimpin pasti menang dan seterusnya. Khalid bin Walid meninggal, teman-teman sekalian, di atas ranjang. Sebelum meninggal dia nangis terisak-isak. Orang sekalian tanya, dikemah kancah peperangan, gitu kan? Ini sudah pulang. Pas pulang kemudian dia meninggal. Lalu ditanya, kenapa Anda menangis? Dia bilang, demi Allah tidak ada satu celah di tubuh saya kecuali semuanya ada sabetan pedang atau hantaman tombak, lubang tombak ataupun ya tusukan anak-anak panah. Tapi akhirnya saya mati seperti matinya seorang wanita di atas ranjang. Artinya mereka sampai pada tingkat seperti itu, teman-teman sekalian, berharap mati syahid tapi tidak bisa. Mau diapakan, gitu kan? Harus ya, dia bisa menerima keadaan itu. Harus dia bisa menerima. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang yang seperti ini supaya jangan sampai ya, jangan sampai kita memaksakan. Kalau memang pemerintah yang menentukan, ya pemerintah yang menemukan hukumnya. Jika kita menikah dengan janda beranak satu, apakah anaknya otomatis jadi mahram? Iya, tentu saja jadi mahram, gitu kan? Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu dulu teman-teman sekalian, karena pertanyaan masih banyak dan kayaknya tidak bisa semuanya dibaca. Mudah-mudahan di sini yang belum saya baca sudah terbaca atau sudah masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bacakan tadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita diberkahi, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua tambahan amal kita di hari kiamat, di timbangan amal nanti. Dan semoga semua yang berbuat salah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang masih sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan kita selalu mendoakan saudara kita muslimin dimanapun mereka berada, terutama di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita. Dan semoga saja Allah SWT partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semuanya yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.